apa saja hak-hak tersebut, mari kita baca. Penulis rahimahullahu ta'ala, kalau saya katakan penulis itu berarti Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Penulis mengatakan, pertanyaan nomor 1. Untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang semestinya harus dipahami oleh setiap makhluk-makhluk Allah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita tidak sia-sia. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma batila. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya dalam keadaan batil, yaitu sia-sia. Itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Sad ayat 27. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian telah kami ciptakan abathan, sia-sia. Wa annakum ilayna la turja'un. Dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Berarti ini pertanyaan penting sebenarnya dan sangat penting. Dengan pertanyaan ini kita tidak akan melenceng dari tujuan penciptaan kita. Ya. Maka hendaknya kita senantiasa selalu bertanya kepada diri kita tentang pertanyaan ini. Untuk apa kita diciptakan? Terutama tatkala diri kita sudah mulai lalai, sudah mulai malas, sudah mulai terlalu condong kepada dunia, sudah mulai tergoda dengan dunia. Maka tanya pertanyaan ini, untuk apa Allah menciptakan kita? Ya. Karena Allah menciptakan sesuatu tidak sia-sia. Menciptakan langit dan bumi tidak sia-sia. Ya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ada tujuannya. Nah, ini jawabannya. Jawaban. Dia, yaitu Allah, menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan sesuatu tidak sia-sia. Ketika menciptakan manusia tidak sia-sia. Ketika menciptakan jin tidak sia-sia. Artinya begini, Allah tidak iseng. Karena Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengatakan kun, jadilah, lalu langsung jadi. Allah iseng. Neng Adam, neng Hawa. Enggak, ada tujuannya. Kita, saya, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, adanya kita di sini tujuannya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tujuan penciptaan kita. Dan sekali lagi, pertanyaan seperti ini bermanfaat untuk diri kita. Kapan kita mulai lalai? Kapan kita mulai malas? Kapan kita mulai lebih condong kepada dunia? Lebih mendahulukan hawa nafsu kita dibandingkan hak Allah, maka tanyakan pertanyaan ini. Bahwa adanya kita di dunia ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Ini adalah dalil yang menunjukkan tentang bahwa manusia tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang lain diantaranya surat Al-Bayyinah ayat 5 sebagai tambahan bagi bapak-bapak yang tidak disebutkan oleh penulis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Lihat, tujuan utama manusia adalah beribadah kepada Allah. Ya, beribadah kepada Allah bukan ingin perkara dunia, harta, jabatan, syahwat, hawa nafsu, enggak, tetapi beribadah kepada Allah. Dalil yang lain lagi surat Al-Baqarah ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas ittaqu rabbak, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah, ibadahilah Rabb kalian. Ini ayat Al-Baqarah ayat 20 adalah ayat yang menunjukkan pertama kali perintah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan Al-Qur'an surah Al-Baqarah, maka kita akan dapati ayat pertama perintah Al-Baqarah 21, mohon maaf saya keliru. Ayat pertama perintah di dalam Al-Qur'an adalah ayat ini. Perintah pertama, lihat saja dari mulai Al-Fatihah, dari mulai ayat pertama sampai ketujuh tidak ada perintah. Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai ayat ke-20 tidak ada perintah. Ya, perintah pertama yaitu ayat ke-21 dan perintahnya untuk apa? Ibadah. Nah, ini pengetahuan harus digarisbawahi. Perintah pertama di dalam Al-Quran sesuai dengan urutannya adalah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tujuan penciptaan kita, saya, bapak, ibu, saudara-saudari dan seluruh manusia adalah untuk ibadah. Kemudian penulis mengatakan, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Hal tadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'alallah? Tahukah engkau apa haknya Allah terhadap hamba-hambanya? Yang mana berarti kewajiban seorang hamba terhadap Allah apa? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Artinya aku saya tidak tahu. Maka Rasulullah SAW menjawab, haknya Allah atas hamba-hambanya adalah hendaknya mereka beribadah kepadanya. Lihat. Ya. Ini tujuan hidup manusia. Dan tujuan hidup ini, Pak, yang sangat harus kita ingat selalu. Dengan mengingat tujuan hidup ini, enggak ada lagi leha-leha. Enggak ada lagi nongkrong-nongkong di jalan, di kafe, yang buang-buang waktu, enggak ada. Dan saya pernah mendapati seorang suami curhat kepada saya. Ustaz, istri saya belum mengenal sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan senantiasa marah kepada saya. Marahnya kenapa, Pak? Dia bilang begini, Mas, engkau setelah mengenal kajian-kajian itu, tidak ada lagi waktu untuk ke mall. Ngemallmu sekarang masjid, Mas. Selalu sukanya ke masjid. Maka jawabannya mudah. Begitulah orang yang sudah tahu visi dan misi hidup dia. Dia tidak akan pernah buang-buang waktu. Setelah dia tahu bahwasanya waktu itu kalau seandainya lewat tidak akan pernah kembali. Dan waktu itu kalau sudah datang, dia akan cepat sekali berlalu. Maka, begitulah Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, bedanya orang yang sudah mengenal hakikat hidup dia. Oh, hidup saya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia tidak akan buang-buang waktu. Yarhamukallah. Ya, di sini lihat hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Saya ulangi sekali lagi, mengerti perkara yang pertama ini penting untuk apa? Kapan kita lalai dari kehidupan kita? Kapan terlalu sibuk dengan dunia kita? Kapan terlalu sibuk dengan harta, perhiasan, dengan pekerjaan-pekerjaan dunia yang melalaikan ibadah? Maka ingat ini, tujuan hidup kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertanyaan kedua, apakah ibadah itu? Kalau sudah kita tahu tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah, sekarang ibadah itu sendiri apa sehingga kita bisa merealisasikan tujuan hidup kita? Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah itu? Jawaban. Ibadah adalah suatu istilah, yaitu suatu kata, istilah yang mencakup segala ucapan dan perbuatan. Nah, berarti dia baik ucapan dengan lisan atau perbuatan dengan anggota tubuh. Perbuatan dengan mata, perbuatan dengan telinga, perbuatan dengan mata maksudnya apa, Pak? Melihat, perbuatan dengan telinga, mendengar, ataupun perbuatan dengan tangan, ataupun perbuatan dengan kaki. Ya. Dan termasuk di dalamnya perbuatan dengan hati, segala ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah. Seperti doa, sholat, menyembelih kurban, dan lain-lainnya. Nah, ini penulis mencontohkan contoh-contoh dari ibadah. Ya, penulis mencontohkan contoh-contoh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan bahwa ibadah itu sebagaimana disebutkan oleh penulis, dia adalah segala hal yang mencakup segala ucapan dan perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis mengatakan seperti doa. Doa itu ibadah. Ya, doa itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa artinya adalah meminta. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Minta apa seperti ini? Minta perlindungan. Yang dalam bahasa Arab isti'adzah. Minta perlindungan. Itu ibadah. Minta pertolongan. Dalam bahasa Arab isti'anah. Itu ibadah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah, dan hanya kepada engkau kami beristi'anah. Nah, ini menunjukkan isti'anah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ibadah itu adalah seperti doa. Contoh yang lain, ibadah di antaranya doa yaitu istighatsah. Apa arti istighatsah? Minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Itu ibadah. Dalam seperti misalkan dalam keadaan perang, dipojokkan oleh musuh, akhirnya kita beristighatsah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Idz tastaghitsuna rabbakum." Ketika kalian meminta istighatsah kepada Rabb kalian. Ya. Ketika kalian meminta istighatsah kepada Rabb kalian. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 9. Istighatsah ibadah. Karena dia termasuk daripada doa. Nah, itu dia. Minta syafaat. Itu doa. Berarti ibadah. Makanya ibadah tidak bisa diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat itu ibadah. Karena dia adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih kurban itu ibadah. Karena dia sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah adalah istilah yang mencakup segala ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain-lainnya. Seperti misalkan berzikir itu ibadah, baca Quran itu ibadah karena diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalilnya penulis mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap kali ada ucapan qul dari Allah, itu adalah perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali ada ucapan qul yang artinya katakanlah, itu adalah perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian artinya katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, termasuk dalamnya menyembelih kurban, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Ini dalil yang menunjukkan bahwa seluruh aktivitas ibadah tidak berhak, tidak boleh, haram diberikan kecuali kepada Allah. Ya, ini dalil seluruh aktivitas ibadah. Seperti minta rezeki, itu ibadah. Minta syafaat, itu ibadah. Tidak diperbolehkan kecuali kepada Allah. Kalau ada orang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala begini. Orang berdoa seperti ini. Wahai Rasulullah, berikanlah saya syafaatmu di hari kiamat. Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena ibadah hanya kepada Allah. Atau lebih mudah jawabannya, biar rinci, karena minta syafaat adalah doa, dan doa adalah ibadah, dan seorang manusia tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah, karena ibadah kepada Allah lah tujuannya. Nah, begitu ya, seperti itu. Saya beri contoh lagi. Kalau kita ingin kencing di sebuah tempat persinggahan, ada sebagian orang yang mengatakan, Mbah, saya pamit, ingin kencing. Boleh? Kenapa? Nah, kenapa masih bingung kan? Sama, urutannya kayak tadi. Karena minta aham-aham itu adalah minta perlindungan. Minta perlindungan adalah ibadah. Adalah doa. Dan doa adalah ibadah. Dan ibadah tidak diberikan kecuali kepada Allah. Jadi urutannya seperti itu, Pak. Contoh yang lain lagi. Memberi sesaji. Terjadi tsunami di daerah Jawa Barat. Kemudian orang-orang setelah tsunami bukannya beristighfar kepada Allah, malah membawa kepala sapi, kemudian pisang, kemudian hasil bumi sebagai sedekah laut. Apa hukumnya? Boleh tidak? Tidak. Kenapa? Yang jawab saya kasih hadiah. Ah, kenapa? Karena mohon perlindungan. Kemudian? Minta perlindungan adalah sebuah doa. Kemudian, dan doa adalah ibadah. Dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Seperti itu, Pak, jawabannya. Ya. Makai jimat, kenapa enggak boleh? Hah? Karena minta perlindungan. Kemudian, karena minta perlindungan adalah sebuah doa, dan doa adalah ibadah. Ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Begitu urutannya. Ya, orang kadang-kadang tahu itu Ustaz syirik. Lalu kenapa syirik? Ya, apa penyebab dia kesyirikan tadi? Nah, ini pentingnya, Pak, akidah itu seperti ini, dijelaskan secara detail. Ya, ibadah. Tujuan hidup kita adalah beribadah. Ya, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Bukan. Tetapi seluruh yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi." tidaklah hambaku mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Siapa yang tahu kenapa penulis membawakan hadis ini? Apa hubungannya dengan pertanyaan apakah ibadah itu? Siapa yang tahu? Saya jawab saja ya, biar cepat. Bahwa penulis, coba lihat artinya, tidaklah hambaku bertaqarrub, yaitu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai. Di situ inti pendalilannya, bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Nah itu dia. Ya, daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Sedikit menyimpang Pak dari tema ibadah. Di dalam Islam, ini penting, konsep ibadah. Di dalam Islam, salah satu konsep ibadah adalah kita harus melihat sesuatu yang prioritas. Ya, ada skala prioritas di dalam beribadah. Yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Sholat wajib lebih didahulukan daripada sholat sunnah. Makanya kalau bulan Ramadan, orang semangat mengerjakan sholat taraweh, tapi sholat subuhnya telat. Ini tidak manfaat. Kenapa? Karena konsep ibadahnya keliru. Dalam bersedekah dan berinfak misalkan, seseorang lebih mendahulukan istri dan anak-anaknya, orang tuanya, kerabatnya, sepupu, keponakan, paman, bibi, lebih dia dahulukan untuk diinfaki dibandingkan orang lain. Itu namanya skala prioritas. Dan itu konsep beribadah dalam Islam. Dalilnya ini. Hadis yang barusan kita baca tadi. Lihat hadisnya. Tidaklah hambaku bertaqarrub. Arti taqarrub itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai. Lebih aku cintai. Bersedekah kepada orang miskin, bukan kerabat, dicintai oleh Allah. Bersedekah kepada orang miskin, yang kerabat lebih dicintai. Nah, begitu. Konsep ibadah adalah memikirkan skala prioritas. Selalu itu, Pak. Ya, cari skala prioritas dalam ibadah. Mana yang lebih besar pahalanya? Dan saya sering menyinggung permasalahan ini. Dan ini adalah gaya hidup, lifestyle, manhaju hayatil sahabat. Gaya hidupnya para sahabat, para salafus saleh. Kalau untuk urusan ibadah, mereka senantiasa mencari yang paling besar pahalanya, paling tinggi kualitasnya. Ya, makanya kan sering pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Banyak amalan yang dicintai oleh Allah, tapi amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nah, begitu, itu gaya hidup ataupun konsep beribadah para salafus saleh. Selalu senantiasa memikirkan yang paling tinggi kualitasnya. Ya, itu sedikit menyimpang dari tema kita. Pertanyaan ketiga. Jadi sekarang sudah paham Pak, ibadah itu apa? Ibadah bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, tetapi seluruh amalan yang apa Pak? Dicintai Allah. Ya. Menggauli istri ibadah enggak? Tahu dari mana? Apa dalilnya? Dicintai oleh Allah. Taib. Mana Allah mencintai seorang laki-laki menggauli istrinya? Mana dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Di dalam pergaulan, mohon maaf bahasa saya agak vulgar, berjima terdapat sedekah. Ini kan penyebutan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai itu. Ya, bergaulnya seorang perempuan dengan seorang laki dalam ikatan yang sah dicintai oleh Allah, berarti ibadah dia. Maka tidak boleh diberikan ibadah tersebut kecuali kepada Allah. Makanya kalau pas lagi bergaul itu harus ikhlas. ikhlas banget saya. Iya, iya betul. Itu yang sering dilupakan oleh seorang suami. Harus ikhlas. Dia hanya sekedar melampiaskan hawa nafsunya, tapi tidak ikhlas. Nah, itu dia. Baik. Pertanyaan ketiga. Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Ingat, Pak, pertanyaan ketiga ini mendidik kita untuk senantiasa beribadah harus sesuai dengan contoh. Harus sesuai dengan syariat Islam. Ini pertanyaan ketiga tujuannya itu. Bagaimana kita beribadah kepada Allah maksudnya? Dengan cara apa kita ibadah kepada Allah? Coba bayangkan, kalau ibadah ini enggak dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kira-kira gimana? Wahai kalian, silahkan bersyukur. Enggak tahu cara bersyukurnya gimana. Ada yang berterima kasih, saya terima kasih ya Allah. Ada yang memuji Allah, saya begini ya Allah. Ya. Tapi ternyata ada contohnya. Kalau ingin bersyukur mengucapkan alhamdulillah, itu kecil. Bahwa contoh itu penting. Makanya bagaimana kita beribadah kepada Allah harus dengan contoh. Jawaban, kita beribadah kepadanya dengan cara yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan. Ya, tidak sembarangan ibadah kita lakukan. Harus dengan cara yang telah Allah dan Rasulnya syariatkan. Dan ini sebuah akidah, Pak. Ibadah yang kita ingin kerjakan, kita ingin hadapkan kepada Allah, harus sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Tidak boleh kita beribadah dengan ibadah yang belum disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa la tubtilu a'malakum. Lihat, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah, dan janganlah kalian membatalkan atau merusak pahala amalan-amalan kalian. Al-Quran surat Muhammad ayat 33. Pertanyaan saya, Pak. Mana dari ayat ini yang menunjukkan jawaban pertanyaan ketiga? Bahwa beribadah harus sesuai dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya syariatkan. Mana? Hah? Janganlah kamu membatalkan. Enggak, di awal dulu. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Itu dalil. Yang menunjukkan bahwasanya ibadah yang kita kerjakan yang merupakan tujuan ini, mohon dijauhkan hidungnya ke siapa, baunya ke sini, enak banget, jadi bikin saya lapar. Nanti aja kita makan-makannya ya. Baik. Iya, salah satu makanan yang paling saya suka gorengan. Tadi-tadi gitu. Ya, jadi enggak konsen jadi. Baik, kita lanjutkan. Jadi, pendalilannya dari mana? Ingat, Pak. Saya tulis ya. Di dalam Al-Quran, di dalam sebuah masalah, harus ada, kalau kita berbicara tentang agama, kita harus mengetahui pertama. Ya. Dalil. Tunggu, Bu. Dalil. Yang kedua, kesahihan dalil. Sahihan dalil. Yang ketiga, kesahihan pendalilan. Ya, itu beda-beda. Ya, itu berbeda-beda. Kalau kita ingin memecahkan sebuah permasalahan dalam agama, maka kita lihat dulu dalil yang ada. Dalilnya dari mana? Dari Al-Quran, dari hadis kita kumpulkan. Tahapan kedua, mencari dalil yang sahih. Ya, kesahihan dalil. Al-Quran tentunya semuanya sahih. Ya, hadis ada yang lemah, ada yang palsu, ada yang sahih. Maka yang lemah dan palsu kesampingkan. ambil hadis yang sahih saja. Ini tahapan yang kedua untuk memecahkan sebuah permasalahan dalam agama. Tahapan yang ketiga yaitu kesahihan pendalilan. Ya, apa maksudnya? Apa bedanya dengan yang kedua? Kalau yang kedua kesahihan dalil. Ayat Al-Qur'an dalilnya sahih karena Al-Qur'an dia. Hadis ada yang lemah kita kesampingkan, tidak kita pakai. Ada yang palsu kita kesampingkan, tidak kita pakai. Kita ambil hadis yang sahih saja, itu dalil sahih. Baik. Yang ketiga, kesahihan pendalilan. Apa maksudnya? Dalil yang sahih tadi benar dan cocok diletakkan dalam permasalahan ini. Nah, itu dia. Ya. Lihat sekarang, saya beri contoh tadi malam bahwa ada nabi palsu mengaku nabi. Ketika ditanya, wahyu yang kamu dapati apa? Dia mengatakan ayat Al-Qur'an. Likulli ummatin rasul. Setiap umat ada rasul. Dalilnya sahih enggak, Pak? Ada dalilnya enggak? Ada. Dalilnya sahih enggak? Sahih dari Al-Qur'an. Pendalilannya sahih enggak? Nah, itu dia. Ya, setiap kali memecahkan permasalahan selalu memiliki tiga tahapan ini. Yang pertama, harus ada dalil. Yang kedua, dalilnya harus sahih. Yang ketiga, pendalilannya sahih. Artinya dalil yang sahih ini diletakkan dalam memang cocok dalam masalah ini. Nah, makanya saya dari tadi bertanya, Pak, pertanyaan ketiga, bagaimana kita beribadah kepada Allah? Penulis mengatakan, yaitu dengan mencontoh ataupun tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah syariatkan. Dalilnya surat Muhammad ayat 32. Pendalilannya mana? Lihat. Pertanyaan saya, pendalilannya mana tadi? Taatilah Allah dan Rasulnya. Itu tahapan ketiga, pendalilan yang sahih. Taatilah Allah dan Rasulnya. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini Pak, setiap tahapan, setiap kali kita berbicara tentang agama, senantiasa selalu melalui seperti ini. Mengumpulkan dalil, tahapan kedua, verifikasi dalil, mana yang sahih kita ambil, yang tidak sahih kita tinggalkan. Yang ketiga, dalil yang sahih tadi benar gak diletakkan dalam masalah ini? Pendalilannya sahih gak? Ah, begitu. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Kemudian lihat surat Muhammad ayat 33 ini sedikit menyimpang dari tema kita, terdapat faedah menarik, Pak. Allah berfirman, "Janganlah kalian membatalkan atau merusak amal-amal kalian." Pertanyaan timbul, dengan apa kita bisa merusak amal kita? Siapa yang tahu? Dengan riya, syirik kecil. Yang kedua, dengan tidak ada contohnya merusak amal. Yang ketiga, dengan mengungkit-ungkit pemberian yang disebut dengan alman. Ya, mengungkit-ungkit. Misalkan, wah, itu di masjid fulan yang menyumbang kipas angin, sebenarnya saya enggak ingin cerita masalah ini. Ini urusan saya dengan Allah. Ini privasi saya. Ya. Tapi ya bagaimana saya harus cerita juga. Nah ini ujung-ujungnya. Ngungkit-ngungkit pemberian. Tahu gak? Itu di masjid Imam Syafi'i di Banjarmasin. Kipas angin yang nyumbang. Gak mau dia nyebut saya itu gak? Atau yang lebih parah lagi. Bukan saya. Paman saya. Jadi amal orang yang dia akui. Nah, ini merusak amal. Tadi sudah saya disebutkan, riya, syirik kecil, mengungkit-ungkit pemberian, tidak sesuai dengan contoh Rasul. Apalagi yang merusak amal? Sama, riya. Berarti tidak sesuai dengan, tidak niatnya tidak untuk Allah, riya dia. Yang merusak amal juga adalah memberi tapi menghardik. Ngasih tapi ngomel. Ya, ngasih juga tapi ngomel. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang memberi tapi menghardik, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah batalkan pahala sedekah kalian dengan sifat al-man, yaitu mengungkit-ungkit pemberian. Al-adza, menghardik ketika memberi. Surat Al-Baqarah ayat 264. Ini merusak amal. Dan itu perlu kita perhatikan, Pak. Ya, karena kita jangan terlalu pede dengan amal. Kadang-kadang sebagian orang, sudah pahala sholat sunnah, ahli tahajud, ahli puasa sunnah, ahli sedekah. Sedekahnya di mana-mana, masjid dimanapun yang minta bantuan, dia senantiasa bersedekah. Ternyata rusak amalnya gara-gara lima tadi. Riya, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, sering mengungkit-ungkit pemberian, kemudian syirik, tidak ikhlas, kemudian yang kelima menghardik tatkala memberi. Itu perusak amal, hati-hati itu. Ya, jauhi. Dan iblis senantiasa mengganggu manusia. Dia senantiasa hembuskan itu. Seperti yang saya ucapkan tadi. Sebenarnya saya enggak ingin cerita masalah ini. Ini cuma urusan pribadi saya dengan Allah. Enggak enak saya cerita. Ya, kalau sudah sebenarnya sudah enggak usah ceritain lagi. Tapi terus dibisikin oleh iblis sehingga dia akhirnya cerita. Ya. Dan dalil yang lain, halaman 12, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa melakukan amalan yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Bapak ibu saudara saudari, itu dalilnya. Dalilnya sahih, riwayat Muslim. Pendalilannya bagaimana? Ya, bahwa ibadah harus dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Penulis mengatakan dalilnya ini. Barang siapa yang beramal yang belum ada contohnya dalam agama kami, maka amalannya tertolak. Itu dalilnya. Ada. Sahih enggak dalilnya? Sahih. Karena riwayat Muslim. Sahih. Pendalilannya bagaimana? Siapa yang bisa jawab? Pendalilannya bagaimana? Urusan agama. Ada yang bisa menjelaskan? Amalan yang tidak termasuk dari urusan agama, maka dia tertolak. Ini dia, itu pendalilan namanya, Pak. Ya, penting, Pak, memahami mana dalilnya, mana dalil yang sahih, dan mana pendalilan yang sahih. Penting itu. Ya, karena sebagian orang mengatakan ini dalilnya dari Al-Quran, padahal menyimpang dari Al-Quran. Saya beri contoh, ada di zaman sekarang orang-orang yang pemikirannya mendewakan akal, logika, tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, mereka mengatakan, boleh berdoa, wahai Yesus, wahai Sang Yang Widi, boleh berdoa. Itu sama dengan berdoa kepada Allah, kata mereka. Wahai Rahman, Rahim, Ya Malik, Ya Jabbar, Ya Qadir, sama. Kalau orang berdoa, Ya Yesus, Ya Sang Yang Widi, sama, kata dia. Pakai dalil dari Al-Quran. Apa dalilnya? Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah dengannya. Maka mereka katakan Yesus itu adalah nama Allah. Sang Yang Widi itu nama Allah. Nah, kira-kira dalilnya benar enggak, Pak? Ada dalilnya enggak? Ada. Benar enggak dalilnya? Benar, karena ayat Al-Qur'an. Pendalilannya sahih enggak? Enggak. Nah, itu, Pak. Jangan tertipu. Sebagian orang bawa ayat Al-Quran, bawa hadis Nabi, ternyata pendalilannya salah. Sering sekali seperti itu. Nah, saya tanya sekarang, hadis ini, barang siapa yang beramal yang belum ada contohnya dari perkara agama kami, maka amalannya tertolak. Pendalilannya mana? Oh, berarti beramal harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Kalau tidak, maka amalannya tertolak. Begitu cara pendalilannya. Berarti benar. Pendalilannya di sini. Dalilnya benar karena riwayat Muslim, pendalilannya pun benar. Dan ini kaedah dalam beramal, Pak. Harus kita yakini, semua amal yang belum ada contohnya dari Nabi tertolak. yang belum ada contohnya dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertolak tanpa ragu, enggak boleh ragu, ini akidah ini. Ya, meskipun satu kampung kita mengerjakannya, kalau belum ada contohnya, ya sudah kita katakan tertolak, belum ada contohnya. Ya, ini akidah. Akidah pelajaran tadi malam, akidah itu apa? Ikatan yang kuat. Enggak boleh putus, pantang putus sampai kita mati. Itu akidah. Ya. Bahwa beramal harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Misalkan, satu istiqlal mengamalkan suatu amalan yang belum dicontohkan oleh Nabi. Maka kita katakan, tertolak. Belum ada contohnya. Kalau ada yang mengamalkan seperti itu. Ini contoh saja. Baik, pertanyaan keempat. Haruskah kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut? Dalam tanda kurung, khauf. Dan rasa harap dalam tanda kurung roja. Sebelum saya lanjutkan Pak, Bapak dan Ibu biar tidak bingung cara pengajaran kitab ini, maka pertanyaan yang disebutkan pertanyaan keempat itu saya akan jelaskan. Apa maksud pertanyaannya? Baru nanti jawaban, baru kita jelaskan lagi jawabannya. Begitu cara belajar terhadap buku ini. Jadi pertanyaan saja perlu penjelasan nih. Ya? Pertanyaan saja perlu apa? Penjelasan. Karena para ulama mengatakan, fahmus su'al nisful jawab. Pemahaman terhadap pertanyaan itu setengah jawaban. Ya? Pertanyaan terhadap pemahaman terhadap pertanyaan itu setengah jawaban. Lihat, haruskah kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap? Jawabannya, maksud dari pertanyaan ini adalah, kita beribadah kepada Allah. Itu tugas kita. Itu tujuan penciptaan kita. Nah, tatkala kita beribadah kepada Allah, kita harus memiliki dua rasa. Dua perasaan dalam hati kita. Rasa harap agar ibadah tersebut diterima. Rasa takut, takut kalau ibadah tersebut tidak diterima. Para ulama, lihat gambar di sini, menjelaskan bahwa rukun ibadah ada tiga. Saya gambar sebuah burung, ya, meskipun tidak saya dengan lengkap. Di sini rasa cinta. Di sini rasa harap. Di sini rasa takut. Lihat, Bapak Ibu Saudara-saudari, tatkala seorang beribadah kepada Allah, maka dia harus memenuhi ada tiga rukun dalam ibadah tersebut. Rasa cinta sebagai kepala, rasa harap dan rasa takut sebagai dua sayapnya. Orang beribadah kepada Allah, kita sholat subuh tadi. Kenapa kita sholat subuh? Enak-enak tidur, apalagi seperti saya jet lag di Indonesia. Ya. Enak-enak tidur, kalau subuh masih mending. Karena di Indonesia sekarang sudah pas waktu subuh di sini, sudah siang. Kadang-kadang sudah yang kebiasaan saya gak pernah tahajud, jadi tahajud. Karena bangun jam 3 gitu, karena sudah siang di sana. Ya. Kadang-kadang yang sulit, sholat isya. Antuk-ngantuk, karena di sana sudah tengah malam. Nah, kenapa kita mau ibadah tersebut? Karena kita cinta kepada Allah. Kenapa kita mau keluar sedekah? Karena kita cinta kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan, rukun ibadah ada tiga. Yang pertama adalah rasa cinta. Rasa cinta ini bagaikan kepala dalam sebuah burung. Dalam seekor burung. Kemudian, kalau seorang beribadah tanpa cinta, ibadahnya hampa, Pak. Karena seorang burung, seekor burung, tanpa kepala, apa yang terjadi padanya? Mati. Sama. Ibadah yang tanpa cinta mati, tidak ada rasa. Cuma tunai kewajiban. Berat mengerjakannya. Nah, begitu juga rasa cinta ini harus dibarengi dengan rasa harap. Dan tak rasa takut. Rasa harap dan rasa takut seperti dua sayap burung. Ya. Kalau seandainya satu sayapnya patah, bisa terbang burungnya? Tidak bisa terbang. Begitulah orang yang kalau beribadah cuma hanya rasa harap saja. Ya, sholatnya tidak keruan. Dia mengatakan, ah Allah maha pengampun, Allah pasti menerima. Rasa harap saja. Tidak punya rasa takut. Ini enggak, ibadahnya tidak naik ke atas. Tidak diterima oleh Allah. Atau sebaliknya, orang cuma punya rasa takut saja. Ibadahnya pun tidak naik ke atas. Karena burungnya tidak bisa terbang. Ya, amalnya tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena cuma punya rasa takut. Seperti orang punya rasa takut seperti kalau lagi salat, Allahu Akbar. Enggak jadi. Allah enggak jadi. Allah itu punya terlalu berlebihan rasa takut. Jangan-jangan tidak diterima, jangan-jangan tidak diterima. Saya pernah pas salat di samping orang seperti ini, waktu itu pas tahiyat lagi. Kedengaran sekali bacaan dia, at-tahiyat. Belum masuk. Imam kan terus baca. At-tahiyat. Enggak masuk. Karena menurut dia tidak masuk. Karena menurut dia, dia terlalu takut. Jangan-jangan tahiyat saya tidak diterima oleh Allah. Akhirnya imam salam, dia baru tahiyat. At-tahiyat, at-tahiyat. Ya. Sama kayak orang, Allahu Akbar. Enggak, belum kena katanya. Belum pas. Allah, belum pas. Kapan pasnya? Ketika imam ruku. Takut ketinggalan. Nah ini pak, itu namanya rukun ibadah. Namanya apa? Rukun ibadah. Kalau kita sering mengatakan ikhlas dan mutabah itu syarat ibadah. Ya, itu bedanya. Ya, ini rukun ibadah. Dan yang menyebutkan bahwasanya rukun ibadah ini seperti burung, itu adalah Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Imam Al-Qayyim mengatakan bahwasanya rukun ibadah ada tiga dan dia bagaikan burung. Rasa cinta seperti kepala. Kalau seorang beribadah tanpa cinta, dia seperti orang yang beribadah dengan rasa mati. Tidak punya rasa lezat, manis dalam ibadah. Sholatnya akhirnya asal tunai kewajiban. Ya, berzakat, bersedekah juga tapi berat. Kemudian rasa harap dan rasa takut harus ada. Karena kalau seandainya tidak ada, maka tidak akan bisa terbang burungnya. Seperti itu pula lah amal yang tidak ada rasa harap dan rasa takutnya. Nah begitu. Baik, kita lanjutkan. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah. Berarti, sudah paham kita pertanyaannya. Haruskah kita beribadah kepada Allah dan dengan rasa takut dan rasa harap? Apa maksud rasa takut? Takut tidak diterima amal. Rasa harap maksudnya apa? Berharap agar diterima amal. Jawabannya iya. Iya. Artinya harus ibadah kita dibarengi dengan rasa takut dan rasa harap. Demikianlah kita beribadah kepadanya. Nah, kemudian penulis menyebutkan dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan orang-orang mukmin. Itu surat Al-Quran surat As-Sajdah ayat 16. Yadu'una rabbahum khaufan wa tama'a. Sifat orang beriman seperti ini. Mereka, yaitu orang-orang beriman, selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Selalu pak, harus ada dalam diri kita dua hal ini. Rasa takut, rasa harap. Jangan terlalu takut yang bisa menyebabkan apa? Siapa yang bisa menjawab saya kasih? Was-was, betul? Yang lain, jangan terlalu takut bisa menyebabkan apa? Hah? Putus asa. Silakan. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Atau rasa harap bisa menyebabkan apa? Terlalu rasa harap, tidak punya rasa takut. Bisa menyebabkan? Hah? Ujub. Jazakallahu khairan. Ya, ujub, ujub itu apa? Merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Seakan-akan amal ibadahnya diterima. Saya pernah begini pak, kajian. Habis kajian, di samping, saya masih ingat penanyaannya di samping kanan saya. Ustaz, saya ingin bertanya. Iya pak, silakan. Bagaimana menasehati tetangga yang tidak mau sholat berjamaah? Emang kenapa pak? Alasan dia tidak mau berjamaah di masjid kenapa? Kata dia, dia sudah pergi umroh. Pergi ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kenapa demikian, pak? Karena kalau sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, satu kali sholat berapa? 100 ribu. ente sholat di mana saja sampai bangkotan, habis umur, enggak sampai dengan pahala saya. Silakan hitung pak, 100 ribu itu berapa kali sholat? Ukurannya 5 kali sehari, sebulan kali 30, 150. Kali 1 tahun, kali 12, 1.800. Itu baru 1.800, baru 1 tahun. Berapa sampai 100 ribu sholat? Berapa tahun? Jadi memang dalam tanda kutip pantas orang terlalu ujub. Ya, pantas orang terlalu ujub. Silakan hitung berapa tahun itu. 55 tahun berapa bulan? 54 tahun 7 bulan, sekitar 7 bulan. 55 tahun 6 bulan 20 hari kalau tidak salah. Ya, itu satu kali sholat. Wajar itu, ya, wajar itu orang ini ujub. Ah, tetapi dia hanya memiliki rasa apa? Rasa harap. Dia tidak takut kepada Allah. Ah, ini salah. Maka harus selalu ada rasa harap dan rasa takut dan dalil. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda kepada seorang pemuda, "Kaifa tasna'u ya bna akhi idza sallaita?" Apa yang kamu perbuat wahai keponakanku jika kamu salat? Maka pemuda itu menjawab, "Saya meminta surga kepada Allah dan saya memohon perlindungan kepadanya dari neraka." Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ini juga menunjukkan rasa takut dan rasa harap. Memohon surga menunjukkan rasa harap. Meminta perlindungan dari neraka menunjukkan rasa takut. Jadi pak, intinya kalau ibadah harus ada rasa harap, rasa takut. Jangan terlalu takut yang menyebabkan seseorang putus asa. Ya, jangan was-was. Saya pernah pak di Madinah, waktu itu saya masih mahasiswa, menjadi penerjemah diperbantukan oleh kampus di musim haji untuk orang-orang Indonesia. Datang orang Maroko bertanya kepada Syekh kita waktu itu, Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Sama-sama kita jaga di situ. Datang orang Maroko, "Syekh, saya ingin bertanya. Ada apa?" kata Syekh. "Ini anak laki-laki saya, kalau sholat dia punya rasa was-was. Bagaimana mengobatinya?" Kata Syekh, "Bagaimana rasa was-wasnya? Bagaimana rasa was-wasnya?" "Rasa was-wasnya begini Syekh, kalau dia sholat saya harus duduk di sampingnya. Karena setelah dia salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia akan nanya kepada saya, 'Bah, saya tadi sudah sholat belum?'" Paham ceritanya pak? Itu gara-gara terlalu besar rasa takut. Sama kalau seandainya ada di sini, mudah-mudahan tidak ada, ada di sini bapak ibu yang sering keluar masuk ke WC, ya, sudah beristinja, sudah bertatahur, sudah bersuci, ya. Kemudian keluar dari kamar mandi. Kayaknya ada yang keluar lagi sedikit, masuk lagi. Keluar lagi dari kamar mandi, kayaknya ada yang keluar lagi, masuk lagi. Akhirnya ketinggalan jamaahnya. Ini karena terlalu besar rasa takut, tidak punya rasa harap. Dan itu penyakit, pak. Hati-hati itu. Orang yang terlalu besar rasa takutnya, dia nanti punya rasa was-was. Sebaliknya, orang yang punya hanya rasa harap, dia nanti terlalu ujub. Yang sama tadi, gak mau sholat berjamaah di masjid. Gara-gara dia sudah umroh karena sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Apalagi haji, pak. Haji kan 1,5 bulan. Kata dia, "Sudah ente sholat sampai mati, jana. Gak akan sama pahalanya dengan saya." Padahal belum tentu, apa? Diterima amalnya. Ada perkataan menarik dari Yahya Ibnu Aun rahimahullah. Beliau mengatakan, "La tasiq bi kasratil amal, fa innaka la tadri aqbilta am la." Jangan terlalu percaya diri dengan banyaknya amalmu. Sesungguhnya engkau tidak tahu apakah amalmu diterima atau tidak. Ini yang harus selalu kita letakkan dalam diri kita. Sehingga kita antara rasa harap dan rasa takut. Harap amal kita diterima, takut amal kita tidak diterima. Ada pernah ibu-ibu pengajian di hadapan saya mengatakan, "Ustaz, sini Ustaz, saya ingin berbicara dengan Ustaz. Ustaz, saya dulunya wanita klub malam." Dengan bangganya ibu itu bercerita seperti itu. Kemudian dulunya buka aurat. Kemudian saya dulunya pramugari. Saya tentunya tidak bisa lihat ya. Oh, pramugari lumayan. Enggak bisa, harus nunduk kan. Nah, kemudian. Iya, harus nunduk. Nah, Pak, kemudian pada saat itu. Tapi Ustaz, langsung si ibu tersebut, saya cuma melihat jilbabnya. Ibu tersebut mengatakan, nih Ustaz, jilbab saya lebar. Panitia kajian. Saya nasihati ibu tersebut. Bu, bersyukur kepada Allah. Allah memberi petunjuk. Tapi ingat, dosa yang dulu kita belum tahu taubat kita diterima Allah atau tidak. Itu harus kita ingat, Pak. Kita enggak tahu. Benar Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzam kama la dzamba lah." Orang yang bertobat dari sebuah dosa, dia seperti tidak memiliki dosa sama sekali. Betul, itu hadisnya sahih. Riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Sahih. Tetapi taubat tidak seperti membalik tangan. Taubat tidak bisa kita pastikan taubat kita diterima. Belum bisa. Makanya yang pernah melakukan dosa, bersyukur kepada Allah. Sekarang sudah dapat petunjuk. Bersyukur. Tapi jangan lupa, dosa itu tetap ada. Kita belum tahu taubat kita diterima atau tidak. Ini yang membuat kita selalu berharap dan selalu takut. Jujur, Pak. Ya, saya dulu suka main kesyirikan. Suka main jimat. Waktu lagi rame-ramenya kiai dibunuhin di Jawa tahun 90-an. Itu yang mengadakan jimat-jimatnya. Ya, kita-kita. Tapi sekarang alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dijauhkan dari itu semua. Tapi sampai detik ini saya tidak tahu dosa kesyirikan tersebut yang kita bertaubat, telah bertaubat atasnya, diampuni dosa Allah, diampuni oleh Allah atau tidak, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, enggak tahu kita. Rasa itu yang harus selalu ada, Pak. Yang pernah main riba, yang pernah main jimat, yang pernah main wanita, yang pernah melihat video porno, yang pernah ini. Itu kita bertobat darinya. Seseorang bertobat darinya. Tapi dia harus tahu bahwa tobat tersebut belum tentu diterima oleh Allah. Maka dia antara rasa harap dan rasa takut kepada Allah. Yang pernah minum khamar. Harus dia ingat selalu itu untuk apa? Untuk dia introspeksi diri dia. Antara rasa harap dan rasa takut. Karena sebagian orang yang sudah bertaubat rujuk. Wah, sudah ngaji. Ya, ngaji di Oman. Seakan-akan sudah lupa dosa dulu. Enggak ya. Jangan. Ini penting permasalahan rasa harap dan rasa takut ini. Membuat seseorang senantiasa di antara dua hal. Rasa harap dan rasa takut. Baik, pertanyaan kelima. Apa yang dimaksudkan ihsan dalam ibadah? Ini sampai jam berapa ini? Ada break enggak? Enggak ada break. Terus sampai jam 12 ya. Baik, bismillah. Baik. Pertanyaan kelima, apa yang dimaksudkan ihsan dalam ibadah? Nah, maksud pertanyaan dulu. Bapak ibu, saudara-saudari, di dalam Islam itu ada tingkatan. Yang paling tinggi ihsan. Kemudian di bawahnya iman. Kemudian di bawahnya Islam. Ini sesuai yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini penulis mengatakan, apa yang dimaksud ihsan tatkala beribadah? Ihsan artinya berbuat baik. Ihsan artinya berbuat baik. Apa yang dimaksud dengan berbuat baik tatkala beribadah? Jawaban. Ihsan adalah merasakan pengawasan Allah dalam ibadah. Itu maksudnya ihsan dalam ibadah. Tatkala kita beribadah, kita merasa diawasi oleh Allah. Itu ihsan. Dan ihsan ini tingkatan yang paling tinggi dalam iman. Dalam Islam. Ya, tingkatan yang paling tinggi. Merasa Allah melihat kita. Atau kita merasakan kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita merasa diawasi oleh Allah. Itu namanya ihsan. Merasa dalam bahasa Arabnya muraqabah. Itu ihsan. Jadi sinonimnya ihsan itu muraqabah. Catat itu. Sinonimnya ihsan adalah muraqabah. Ihsan adalah merasakan pengawasan Allah dalam ibadah, yaitu muraqabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 219. Allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk salat, dan melihat kamu pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Ini merasa diawasi, ini penting, Pak. Ya. Penting. Seseorang ketika merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Dengan merasa diawasi, dengan muraqabah ini, seseorang akhirnya senantiasa selalu mawas diri. Ingin melakukan kejahatan, maksiat, dosa, oh Allah melihat saya. Oh Allah mengawasi saya. Ingin berkata-kata yang kotor, berkata ghibah, namimah, dan perkataan-perkataan dusta, dan yang lain-lainnya dari penyakit-penyakit lisan, dia langsung mengatakan, Allah melihat saya. Itu namanya apa? Ihsan. Allah mendengar perkataan saya. Itu namanya ihsan. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan dengan ihsan ini, lihat, catat Pak, fungsi ihsan adalah menahan diri agar tidak maksiat. Ini penting sekali. Fungsi ihsan, menahan diri agar tidak maksiat. Contoh misalkan, orang-orang yang ingin bermaksiat. Saya sebutkan pagi kemarin di hadapan bapak-bapak, kajian khusus bapak-bapak tafsir, bahwa ada amalan paling indah, Pak. Ibu mudah-mudahan juga dapat faedahnya. Amalan paling indah adalah apabila di hadapan kita ada maksiat. Tidak ada yang menghalangi kita untuk berbuat maksiat tersebut. Satu. Ada di hadapan kita kesempatan maksiat. Tidak ada yang menghalangi kita untuk berbuat maksiat tersebut. Tetapi kita tinggalkan maksiat tersebut karena Allah. Maka pahalanya kita akan dapat solusi dari permasalahan kesempitan yang kita hadapi. Yakini itu baik-baik. Itu amalan indah, Pak. Ya. Saya beri contoh kecil, contoh ringan. Kita di mall, jalan, apalagi di Oman ini, kadang-kadang perempuan tidak menutup auratnya. Dan jujur saja, Pak, hampir 2 tahun, ini tahun ketiga saya tinggal di Indonesia, kadang-kadang ada keinginan ingin pindah kembali ke Saudi. Gara-gara permasalahan aurat. Menginginkan mata ini terjaga. Kalau kita kan keluar rumah di Indonesia, kanan, kiri, belakang, depan, yang ada kadang-kadang aneh pakaian-pakaiannya. Pakaiannya pakai celana setengah paha, tapi pakai kerudung. Kan aneh. Ada yang lebih aneh lagi, anaknya yang perempuan umur 3 tahun dijilbabi, ibunya pakai legging. Enggak pakai jilbab. Jadi kadang-kadang ada perasaan, ya Allah, indah sekali kayaknya tinggal di Arab Saudi, enggak kelihatan aurat perempuan. Ke mall manapun kita tidak pernah kelihatan aurat perempuan. Itu kadang-kadang ada semacam kerinduan. Nah, contoh, saya beri contoh. Kita jalan di mall, di hadapan kita ujung sana ada perempuan terlintas, dalam pandangan kita terlintas perempuan tidak menutup auratnya. Semuanya setengah, setengah paha, setengah lengan, setengah dada. Ya. Setengah pokoknya semuanya. Nah, ketika pas berpapasan kita ataupun sudah kelihatan dengan mata kasat kita jelas, maka kita tundukkan, benar-benar tundukkan karena Allah. Ada kesempatan maksiat, tidak ada yang menghalanginya, mudah kita mengerjakannya, tapi kita tinggalkan itu hanya karena Allah, maka niscaya itu akan mendapatkan pahala besar. Pahalanya apa? Solusi dari permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan dunia. Dan benar-benar tundukkan, meskipun setelah dia lewat. Jangan kadang-kadang sudah nundukin, sudah lewat, pura-pura begini. Enggak. Tundukin benar-benar. Enggak, lihat benar-benar. Itu contoh kecil. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam. Lihat. Mempunyai kesempatan. Tidak ada yang menghalangi beliau bermaksiat untuk berzina dengan Zulaikha. Kenapa? Karena yang ngajaknya Zulaikha. Zulaikha pemimpin. Artinya penguasa di istana itu. Tidak ada yang melarang dia untuk berzina. Tapi tetap beliau tinggalkan. Akhirnya beliau dapat Akhirnya beliau dapat gelar dari Allah, innahu min ibadinal mukhlasin. Ya, saya pesan Pak, kalau mengaku ikhlas, ya, lihat keadaan diri kita dalam keadaan maksiat, terutama syahwat terhadap perempuan. Jangan pernah ngaku ikhlas tapi matanya masih jelalatan. Berdasarkan hadis tadi. Jangan pernah ngaku ikhlas tapi matanya masih jelalatan kepada perempuan yang bukan mahramnya. Karena Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Nabi Yusuf ketika selamat dari godaan Zulaikha diberikan gelar oleh Allah, innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf adalah termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita lanjutkan. Yaitu itu fungsinya ihsan dalam ibadah, merasa diawasi. Merasa Allah melihat dia, atau dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya tentang ihsan, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu." Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Itu ihsan. Kita ibadah kepada Allah, salat misalnya Allahu Akbar. Seakan-akan Allah kita lihat tatkala kita salat. Itu ihsan. Atau maka apabila kamu tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Tatkala kita salat, kalau kita tidak bisa merasakan kita melihat Allah, maka ketahui Allah sedang memperhatikan kita. Itu namanya apa? Ihsan. Dan fungsi ihsan menghalangi seseorang dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsi ihsan. Baik. Halaman ke-14. Berbagai macam tauhid dan faidahnya. Maksud dari judul ini, halaman ke-14, adalah macam-macam tauhid dan juga penyebutan faidah dari tauhid. Apa itu? Sekarang kita ingin kupas dulu apa tauhid. Tauhid dari kata, lihat di sini, wahada yuwahidu. Ya, tauhid dari kata Arab yang artinya, yang asal katanya adalah wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu itu tunggal. Wahada yuwahidu, ya, yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu itu tunggal, esa. Itu namanya tauhid secara bahasa. Tauhid secara bahasa juga kebalikan dari ganda, double. Tauhid secara bahasa kebalikan dari ganda atau dari double. Kalau kebalikannya berarti tunggal, esa, satu. Itu tauhid secara bahasa. Adapun tauhid secara istilah syar'i artinya adalah, perhatikan, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ini tauhid secara istilah syar'i. Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Di sini penulis mengatakan berbagai macam tauhid. Maksudnya tauhid itu tidak satu. Pembagian-pembagian ketika kita berbicara tentang bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana menjadikan Allah satu-satunya, itu ada macam-macamnya. Ya, ada macam-macamnya. Dan nanti juga penulis akan menyebutkan faedah dari orang yang bertauhid. Apa manfaat dunia dan akhirat dari orang yang bertauhid? Baik. Kita lanjutkan pertanyaan ke-6. Mengapa Allah mengutus para rasul? Maksud dari pertanyaan ini, apa tujuan Allah mengutus para rasul? Diutusnya para rasul kepada umatnya, apa tujuannya? Jawaban, dia mengutus mereka untuk mengajak orang-orang agar beribadah kepada Allah dan menolak peribadatan kepada apapun selain dia. Perhatikan, ini tauhid, Pak. Dia, yaitu Allah, mengutus mereka. Mereka di sini siapa? Rasul. Untuk mengajak orang-orang agar bertauhid. Nah, itu dia. Agar bertauhid. Bagaimana? Yaitu beribadah kepada Allah semata dan menolak peribadatan kepada apapun selain Allah. Itu tugasnya para rasul. Mengajak manusia untuk bertauhid. Ya, mengajak manusia untuk bertauhid. Dan, Pak, perhatikan. Tauhid tidak akan sempurna kecuali dengan dua rukun. Dua hal. Tauhid tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal. Yang pertama, penetapan. Yang kedua, peniadaan. Tauhid seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal. Yang pertama, penetapan. Menetapkan bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi. Yang kedua, peniadaan. Meniadakan semua yang diibadahi selain Allah. Dan inilah makna dari ucapan La ilaha illallah. Penetapan yang mana, Pak? Illallah. Peniadaan yang mana? La ilaha. Jadi begini, ya. Kemudian begini. Hah? Nggak akan sempurna tauhid seseorang tanpa ini. Kalau saya beri contoh, Pak, ya. Biar mudah dipahami dan mudah diserap. Ada orang mengatakan, saya beriman kepada Allah. Saya bertauhid kepada Allah. Tapi pada saat yang bersamaan, dia minta kepada selain Allah. Dia melakukan kesyirikan. Dia percaya kepada tukang ramal. Dia percaya kepada tukang sihir. Maka ini namanya belum sempurna tauhidnya. Kenapa? Karena dia cuma menetapkan saja. Tapi meniadakannya enggak. Harus ada peniadaan, Pak. Ya, saya beri contoh yang lain. Ada orang mengatakan di hari, mohon maaf, hari Natal. Saya beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata dia. Baik. Tapi saya tidak bisa mengatakan orang Nasrani itu musyrik. Mungkin dia benar. Hah? Benarkah pernyataan ini? Enggak. Kenapa? Karena berarti tauhidnya belum sempurna. Dia betul, sudah illallah, betul. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Tapi meniadakan ibadah untuk selain Allah tidak dia lakukan. Nah, itu dia. Ya. Jadi harus menyatakan penetapan kemudian dan juga peniadaan. Penetapan hanya Allah yang berhak diibadahi. Peniadaan tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu tauhid namanya, Pak. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Dia mengutus mereka, yaitu Allah mengutus para rasul, untuk mengajak orang-orang beribadah kepada Allah. Menolak peribadatan kepada apapun selain dia, yaitu selain Allah. Ini yang saya maksudkan. Dalam perkataan penulis di sini, Pak, mana penetapan? Hah? Penetapan mana? Agar orang-orang beribadah kepada Allah. Mana peniadaannya? Menolak peribadatan kepada siapapun selain Allah. Jadi harus ada penetapan dan peniadaan. Dalam bahasa Arab, al-isbat wan-nafi. Isbat artinya penetapan. Nafi artinya peniadaan. Tidak sempurna tauhid seseorang kecuali dengan dua hal ini. ada penetapan dan ada peniadaan. Enggak sempurna ibadah seseorang kecuali dengan dua hal ini. Nah, dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Lihat. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah saja. Ini apa? Isbat, penetapan. Dan jauhilah taghut, taghut sembahan selain Allah. Catat itu, taghut sembahan selain Allah. Jauhilah taghut. Ini apa? Peniadaan. Apa? Makanya lihat perkataan saya. Kalau ada orang yang menyatakan semua agama benar, Islam tidak boleh mengaku sebagai agama yang paling benar, maka ini bertentangan dengan tauhid. Karena orang yang bertauhid harus mengatakan bahwa ibadah hanya untuk Allah. Dan harus, itu penetapan. Dan harus meniadakan. Peniadaan ibadah kepada selain Allah. Kalau kita katakan semua agama sama, padahal agama yang lain menyembah selain Allah, ini namanya tidak bertauhid. Dan itu terjadi kepada orang-orang yang mendewakan akalnya. Orang-orang liberal. Ya. Ini. Itu bahayanya pemikiran liberalisme. Karena dasar akidah mereka sudah menyimpang. Nah, di situ, Pak. Ya. Jadi, apa yang diutus oleh Allah dari para rasul membawa apa? Membawa tauhid, yaitu mengajak manusia beribadah kepada Allah saja dan menjauhi taghut. Artinya menetapkan kemudian meniadakan. Taib. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya ikhwatun wa dinuhum wahidun. Para nabi adalah bersaudara dan agama mereka adalah satu. Wah, Ustaz. Berarti benar dong yang menyatakan bahwasanya semua agama sama. Bagaimana memahaminya? Agama mereka satu, agama yang benar-benar mereka bawa. Adapun yang terjadi sekarang kepada agama-agama lain sudah dirusak. Sudah dihancurkan, sudah dicampuri, terkontaminasi, sudah masuk racun, racun kesyirikan. Agama Nasrani menyekutukan Allah, agama Yahudi menyekutukan Allah. Ya, jadi semua agama yang dibawa oleh Nabi sama, yaitu apa? Tauhid. Menyembah hanya kepada Allah, menetapkan ibadah hanya untuk Allah, dan meniadakan ibadah kepada selain Allah. Nah, ini harus dipahami. Jangan sampai salah, Pak. Jangan sampai keliru memahami ayat ini. Ya, hadis ini. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata mereka, tuh kan agama semua Nabi sama. Iya, betul. Agama yang mana dulu? Nah, jadi, Pak, saya ingin ada yang menjawab. Biar saya tahu bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu, ibu-ibu dulu deh yang jawab. Bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu paham apa yang saya maksud. Kalau ada orang mengatakan, semua agama sama, Islam tidak boleh mengklaim agama yang paling benar. Mereka berdalil dengan hadis yang baru saja kita baca. Bagaimana membantahnya? Silakan, Bu, jawab. Yang menjawab dapat hadiah. Paham pertanyaannya, Bu? Ha, Bu? Pertanyaannya adalah, semua agama kata mereka sama. Tidak boleh Islam mengklaim agama yang paling benar. Kenapa? Karena hadis riwayat Bukhari mengatakan para nabi adalah bersaudara dan agama mereka adalah satu. Nah, bagaimana menjawabnya? Bapak-bapak kalau gitu. Nah, Abdurrahim. Ibu-ibu ada? Silakan, Bu. Pakai mic. Karena mereka tidak menyembah Allah, jadi apa namanya? Sementara kita percaya dengan tauhid, dan tauhid itu ya mereka tidak percaya dengan tauhid. Sementara tauhid itu menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Sedangkan mereka tidak menyembah Allah. Iya, mereka mengatakan begini, saya tanya lagi. Mereka mengatakan tidak boleh Islam mengaku yang paling benar karena semua agama sama. Nabi mengatakan dan agama mereka yaitu agama para nabi adalah satu. Nah, ini bagaimana membantah ini? Silakan, Bu. Membantahnya adalah bagaimana? Ada yang bisa jawab? Bapak-bapak? Mereka silahkan. Tidak menyembah Allah. Silakan, Bu. Mereka tidak menyembah Allah. Ya, mereka tidak menyembah Allah. Mereka tidak menyembah Allah. Bagaimana membantahnya, Bapak? Silakan. Bahwa Allah menurunkan para rasul agar untuk mengajak manusia hanya untuk beribadah kepadanya dan tidak beribadah kepada selainnya. Mm-hmm. Jadi agama yang diturunkan pada rasul pun juga mengajarkan yang hasal yang sama. Iya, itu yang dimaksud agamanya satu. Satu. Adapun agama yang sudah berubah maka tidak satu lagi. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan semua agama sama, itu berarti Anda tidak tahu keadaan realita yang ada. Agama Islam, agama yang paling benar. Karena agama yang satu-satunya murni masih mengajarkan penetapan dan peniadaan, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan agama yang lain sudah dirubah. Makanya tidak benar kalau kita katakan semua agama sama. Kenapa? Karena agama-agama yang lain sudah berubah. Betul hadisnya. Agama para rasul satu, betul. Tetapi yang dimaksud adalah agama yang mengajarkan tauhid. Sedangkan agama lain tidak, sekarang tidak mengajarkan kepada tauhid kesyirikan. Nah, begitu ya. Itu syubhat. Kita harus tahu dan kita harus bantah. Karena sekarang, zaman sekarang, orang dengan modal, kita harus kerukunan beragama, harus toleransi beragama. Maka kita katakan Islam sudah mulai 14 abad yang lalu ngajarin kerukunan. Ente terlambat. Cuma bukan berarti kalau rukun kemudian menyatakan agama Nasrani benar. Agama Yahudi benar, itu salah. Nah, mereka berdalil, bukankah Allah Rasul saja bersabda agama para rasul adalah satu? Iya, betul, agama yang dulu yang hanya menyembah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Sekarang yang terjadi enggak. Yahudi percaya kepada Uzair sebagai Tuhannya. Nasrani percaya kepada Yesus sebagai Tuhannya. Bukankah itu kesyirikan? Nah, itu dia. Makanya Islam berhak mengaku agama yang paling benar. Wallahu a'lam. Pertanyaan ketujuh. Masih banyak, Pak. Ya, perhatikan. Pertanyaan ketujuh. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Nah, perhatikan sekarang. Maksud pertanyaan ini adalah, ketika kita tadi membicarakan tauhid, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, maka tauhid itu macam-macam. Cara mentauhidkan Allah. Siapa yang bisa menjelaskan kepada saya? Cara, apa maksud perkataan saya? Cara mentauhidkan Allah. Apa maksudnya? Cara menjadikan Allah satu-satunya. Nah, itu dia. Cara mentauhidkan Allah ada tiga. Cara menjadikan Allah satu-satunya ada tiga. Termasuk pertanyaan yang ketujuh ini. Apa yang dimaksudkan dengan tauhid rububiyah? Seakan-akan penulis bertanya kepada kita, apa yang dimaksud dengan cara menjadikan Allah satu-satunya dalam perkara rububiyah? Apa itu rububiyah? Catat. Rububiyah berkaitan dengan penciptaan, pengaturan, dan kekuasaan. Ya. Rububiyah berkaitan dengan penciptaan, pengaturan, dan kekuasaan. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Artinya, bagaimana kita menjadikan Allah satu-satunya di dalam penciptaan, pengaturan, kekuasaan? Maksudnya adalah, tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa di dunia ini kecuali siapa? Allah. Itu tauhid, namanya tauhid rububiyah. Jadi kita meyakini hanya Allah yang ngatur, hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang berkuasa. Itu namanya tauhid rububiyah. Ya. Kita lihat sekarang jawaban penulis. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan. Ingat Pak, kata mentauhidkan itu artinya menjadikan satu-satunya. Itu jangan lupa itu. Ya. Kata mentauhidkan artinya menjadikan satu-satunya. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan, yaitu menjadikan satu-satunya. Segala perbuatannya seperti penciptaan, pemeliharaan, yaitu urusan alam semesta, dan lain-lainnya. Perhatikan Pak, mohon perhatikan saya. Tauhid rububiyah penulis mengatakan adalah mentauhidkan segala perbuatan Allah. Allah itu berbuat apa? Mencipta, mengatur, berkuasa. Nah, kita yakini bahwa tidak ada yang mengatur, berkuasa, mencipta kecuali siapa? Allah. Itulah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Kalau ada yang bertanya, nurunin hujan, masuk mana dari tiga ini Pak? Penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Masuk mana? Nurunin hujan. Pengaturan. Menghidupkan, mematikan, masuk mana? Penciptaan. Kemudian, menjadikan matahari terbit, bulan tenggelam, matahari terbit dan tenggelam, bulan terbit dan tenggelam. Itu masuk mana? Pengaturan. Menyembuhkan, menghidupkan, menyembuhkan penyakit dan memberikan penyakit, masuk mana? Kekuasaan. Terus seperti itu. Ya. Tidak ada yang memiliki penciptaan, pengaturan, kekuasaan kecuali Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Menjadikan Allah satu-satunya yang pencipta, satu-satunya yang berkuasa, satu-satunya yang mengatur. Disebut juga oleh para ulama, menjadikan Allah satu-satunya dalam perbuatannya. Ini seperti yang disebutkan oleh penulis. Mentauhidkan dalam perbuatan Allah. Itu dia. Ya, ini Bapak Ibu Saudara Saudari. Makanya, nama lain, catat, nama lain dari tauhid rububiyah adalah tauhid bi'af'alillah. Saya tulis. Nama lain dari tauhid rububiyah adalah tauhid bi'af'alillah. Tauhid dengan perbuatan-perbuatan Allah. At-tauhidu bi'af'alillah. Ya, mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah, itu maksudnya bi'af'alillah. Ya, mentauhidkan Allah dengan perbuatannya, bahwa Allah yang maha pengatur satu-satunya, pencipta satu-satunya, berkuasa satu-satunya. Berarti Pak, kalau ada yang meyakini Gunung Merapi tidak terjadi meletus gara-gara ada kuncennya, ini bertentangan dengan tauhid gak? Tauhid apa? Rububiyah. Kenapa? Karena yang mengatur siapa? Allah. Kalau ada yang meyakini ada pawang hujan, bertentangan dengan tauhid gak? Tauhid. Kenapa? Karena yang mengatur hanya Allah. Yang mencipta hanya Allah. Yang berkuasa hanya Allah. Kalau ada orang takut memakai baju hijau di tepi pantai selatan. Hah? Bertentangan dengan tauhid gak Pak? Hah? Siapa yang bisa menjelaskan? Ibu, tolong jelaskan Bu. Hah? Kenapa memakai baju hijau yang diyakini kalau dipakai di tepi pantai selatan akan mendatangkan bahaya, itu bertentangan dengan tauhid. Kenapa? Saya tidak mengapa berhenti di sini, karena ini penting. silakan Pak Uludin, Pak ini. Hah? Mengandung kesyirikannya dari mana coba? Meyakini yang mana nih? Pak Ahmad atau Pak ini yang jawab? Satu-satu. Hah? Coba perhatikan jawaban pertanyaan saya. Perhatikan dulu pertanyaan saya. Kenapa memakai baju hijau di tepi pantai selatan bertentangan dengan tauhid rububiyah? Karena yang menghidupkan, yang mematikan hanya Allah. Bisa dijelaskan lagi? Orang masih bingung dengan jawaban kita. Silakan, Pak. Karena percaya dengan memakai baju hijau tersebut, dia merasa terlindung. Tidak terlindung dari Nyi Roro Kidul. Jawabannya begini, Pak, mudahnya. Pertanyaannya apa tadi? Kenapa memakai baju hijau di pantai selatan, ya, merasa mendapatkan musibah itu bertentangan dengan tauhid rububiyah? Karena meyakini bahwa ada yang memberikan mudarat selain Allah. Siapa yang memberikan mudarat selain Allah dalam keyakinan ini? Nyi Roro Kidul. Contoh yang lain lagi, seperti yang saya ucapkan tadi, kalau kita singgah di sebuah tempat ingin kencing, kita Mbah pamit ya. Ini bertentangan dengan tauhid rububiyah. Kenapa? Sama. Karena meyakini ada yang memberikan perlindungan, kebaikan, pemanfaat dan mudarat selain Allah. Ya, ini namanya tauhid rububiyah. Dan sangat disayangkan sekali, Pak, tauhid rububiyah ini orang-orang kafir Quraisy meyakininya. Masa orang-orang yang muslim sekarang kadang-kadang ada sebagian yang tidak meyakininya. Seperti yang saya ceritakan tadi, sedekah laut, ada tsunami, datang tsunami dengan skala 9 Richter, kemudian setelah itu, setelah hancur semua, mereka sedekah laut. Paham sedekah laut, Pak? Bawa sapi, kepala sapi, bawa pisang, bawa disedekahkan ke laut. Perbuatan ini bertentangan dengan tauhid rububiyah. Siapa yang bisa menjelaskan? Kekuasaannya yang dimiliki oleh Allah, bukan yang menciptakannya. Ada lagi yang bisa? Kenapa perbuatan sedekah laut bertentangan dengan tauhid rububiyah? Ah, silakan Pak Ahmad. Silakan. Karena dia mempercayai bahwa penguasa laut dapat menahan tsunami. Padahal tidak ada yang mengatur laut dan bumi dan udara kecuali siapa? Allah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita kan sering mengatakan, wah itu menyimpang dari agama, itu kan kesyirikan. Tapi kalau ditanya, kenapa? Bingung. Nah, untuk belajar seperti inilah menghilangkan kebingungan kita. Ya, seperti itu. Taib, kita lanjutkan. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan segala perbuatannya seperti penciptaan, pemeliharaan, urusan alam semesta, dan lain-lainnya. Itu semua kita tauhidkan. Hanya untuk Allah. Yang melakukan itu hanya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalilnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Ayo, siapa yang tahu pendalilannya? Mana tauhid rububiyah di sini? Rabb semesta alam. Rabb itu yang mengatur alam semesta. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta rabbus samawat wal ard. Engkau wahai Allah adalah Rabb yang memelihara. Rabb itu artinya pemelihara. langit dan bumi. Memelihara langit dan bumi. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan ke-8. Apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan, mentauhidkan Allah itu caranya bermacam-macam. Yang pertama yang sudah kita ketahui, mentauhidkan Allah yaitu meyakini bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, pengatur, berkuasa. Yang disebut dengan tauhid rububiyah atau tauhid bi'af'alillah. Tauhid dengan perbuatan-perbuatan Allah. Baik. Sekarang di sini ada namanya tauhid uluhiyah. Ini salah satu cara mentauhidkan Allah. Salah satu cara menjadikan Allah satu-satunya. Jawabannya, tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya. Seperti berdoa, menyembelih, dan lain-lain. Ini tauhid uluhiyah. Disebut lain oleh para ulama dengan tauhid bi'af'alil ibad. Ya, di sini papan tulis. Tauhid at-tauhid bi af'alil ibad. Artinya, mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba. Kalau ini, mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan hamba apa, Pak? Sholat. Apalagi? Puasa. Apalagi? Zakat, haji, umroh, baca Quran, berdoa, berzikir, bakti orang tua, menolong, bersedekah, berinfak kepada anak istri. Itu harus ditujukan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba. Ya. Disebut pula nama lain dari tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah. Nama lainnya, tauhidul ibadah. Ya, nama lain dari tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah. Maksudnya apa? Seluruh ibadah yang kita kerjakan kepada Allah hanya ditujukan kepada siapa? Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Jadi nama lain dari tauhid uluhiyah adalah tauhid bi af'alil ibad, tauhid dengan perbuatan-perbuatan hamba, atau disebut dengan tauhid ibadah. Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah. Ingat Pak, kata-kata mentauhidkan apa maksudnya? Menjadikan satu-satunya Allah dalam beribadah kepadanya. Jadi ketika kita sholat, yang kita tuju hanya Allah. Ketika kita puasa, kenapa kita mau menahan makan, minum, bersetubuh, dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari? Hanya karena memenuhi perintah siapa? Allah. Kemudian, kenapa kita mau mengeluarkan biaya haji dan umroh? Pakai biaya kan? Kenapa itu semua kita lakukan? Karena memenuhi panggilan Allah saja, bukan karena hanya ingin dipanggil haji. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Disebut dengan tauhid ibadah, disebut juga dengan tauhid bi af'alil ibad, tauhid dengan perbuatan-perbuatan hamba, tauhid ibadah. Artinya semua ibadah ditujukan hanya kepada Allah. Berarti Pak, perhatikan sini, kalau ada orang sholat, Allahu Akbar, dia tambah khusyuk, pura-pura khusyuk, pura-pura miring, pura-pura nangis, kenapa? Karena ada calon mertuanya. Kira-kira, tauhid gak orang ini? Hah? Tidak, kenapa? Itu yang ingin saya tuju, kenapa? Karena riya, maksudnya? Tidak ditujukan hanya kepada Allah, tetapi ditujukan kepada Allah dan juga kepada calon mertuanya. Ya. Itu yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Beribadah hanya untuk Allah. Sekarang Pak, saya ingin nih ada yang menjelaskan. Ibu-ibu atau bapak-bapak, utusan-utusan masing-masing, ya. Apa bedanya tauhid rububiyah dan apa bedanya tauhid uluhiyah? Silakan. Yang belum pernah jawab siapa coba? Pagi ini. Hah, Mas? Pak. Pakai mic mungkin sampai enggak? Biar kedengaran semuanya. Ibu-ibu juga benar. Ibu-ibu siapkan utusannya. Apa bedanya tauhid rububiyah dan apa bedanya dengan tauhid uluhiyah? Apa bedanya? Silakan. Ini kesempatan saya untuk minum. Silakan, Pak. Bedanya adalah tauhid rububiyah menjadikan satu perilaku Allah dalam penciptaan, pengaturan dan kekuasaan, sedangkan tauhid uluhiyah menjadikan satu hanya kepada Allah dalam setiap perbuatan manusia. Masya Allah, jazakallah khair. Bagus Pak, itu bedanya. Kalau tauhid rububiyah berkenaan dengan perbuatan siapa? Allah. Kalau tauhid uluhiyah berkenaan dengan perbuatan siapa? Hamba. Ya, kalau tauhid rububiyah berarti perbuatan Allah kita yakini bahwasanya hanya Allah yang berbuat itu. Kalau tauhid uluhiyah bahwa ibadah yang kita kerjakan hanya ditujukan kepada Allah. Bu, silakan Bu, jelaskan apa tauhid rububiyah dan apa tauhid uluhiyah, apa bedanya? Menyontek enggak apa-apa dengan tadi. Saya hanya ingin tahu bahwa kita faham sehingga saya keluar dari Oman ini nanti benar-benar puas gitu loh. Silakan Bu. Kalau tauhid rububiyah, bagaimana kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang mencipta, mengatur dan berkuasa? Nah, terus? Kemudian kalau tauhid uluhiyah, yaitu cara mentauhidkan Allah dalam dalam beribadah kepadanya, yaitu perbuatan-perbuatan hamba. Iya, perbuatan-perbuatan kita nih kita niatkan untuk Allah. Itu tauhid apa? Uluhiyah. Jazakumullahu khairan. Ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Ustaz. Nah, kalau mau break barangkali 10 menit. Kalau break nanti susah lagi mengumpulkan anunya. Ya. Ini sudah benar-benar fokus kita ini. Ya, udah padahal. Ya. Nanti insyaallah ada break insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Seperti berdoa, menyembelih dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalilnya Pak. Tauhid uluhiyah. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan ilah, makanya disebut uluhiyah karena ada kata-kata ilah. Dan ilahmu adalah ilah yang maha esa. Ilah itu apa? Sembahan. Catat Pak, ilah itu artinya sembahan. Dalam bahasa Arab ma'bud. Ilah artinya ma'bud, sembahan. Ya, dan sembahanmu adalah sembahan yang maha esa. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi melainkan Dia yang maha pemurah lagi maha penyayang. Lagi maha penyayang. Baik. Surah Al-Baqarah ayat 163. Kita lanjutkan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingat setiap kali diucapkan nama Nabi Muhammad berselawat, ya, karena itu amalan ringan, pahalanya besar. Dengan selawat kita dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah." Maka hendaklah hal pertama yang kamu serukan. Kamu di sini kepada Mu'adz. Catat itu, garis bawahi. Kamu itu adalah perintah Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika beliau utus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman sebagai pendakwah. Ya, sebagai pendakwah Mu'adz bin Jabal. Maka hendaklah hal pertama yang kamu di sini siapa? Mu'adz. Serukan kepada mereka, mereka di sini adalah penduduk Yaman. Yang pada waktu itu mereka musyrik, Nasrani, Yahudi, ya. Musyrik. Dan kebanyakan penduduk Yaman pada waktu itu Yahudi. Sampai sekarang Pak masih ada. Jadi orang Arab Yahudi itu masih ada. Yang rambutnya panjang di sini. Ya. Itu masih ada sampai sekarang. Kepada mereka, yaitu kepada kaum negeri Yaman yang musyrik, adalah persaksian bahwa tidak ada ilah. Ingat, ilah artinya apa? Sembahan. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itu dalilnya. Sekarang ada tambahan riwayat lagi. Dalam riwayat Al-Bukhari, ingat Pak, riwayat Al-Bukhari. Maksudnya siapa ini Al-Bukhari? Imam Bukhari. Imam Bukhari itu hidup di zaman berapa sih? Abad ketiga Hijriah. Sekarang abad ke-15 Hijriah. Berarti sekitar 12 abad yang lalu. Beliaulah yang memiliki kitab Sahih Bukhari. Meskipun nama kitabnya sebenarnya bukan Sahih Bukhari. Nama kitabnya aslinya Al-Jami' Al-Musnad. Terkenal di tengah kaum muslimin dengan Sahih Bukhari. Nama Imam Bukhari pun bukan nama. Namanya siapa? Muhammad. Nah, itu dia. Bukhari itu kenapa? Bukhari itu adalah nama siapa? Nama tempat atau nama orang? Nama tempat. Tapi bukan nama tempat dulu. Jadi ceritanya begini. Nama asli Imam Bukhari Muhammad. Catat Pak. Nama asli Imam Bukhari namanya adalah. Beginilah baca kitab Pak ya. Nama asli Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Bardizbah. Muhammad bin Ismail bin Bardizbah. Al-Bukhari maulahum. Ceritanya begini Pak. Ya, kalau sudah mencatat namanya, ada seorang bernama Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail ini dulunya belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Kemudian ada seorang yang berasal dari Bukhari. Mengajak Muhammad bin Ismail ini masuk Islam. Namanya bukan Muhammad dulunya. Mengajak Muhammad bin Ismail ini masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Maka disebut Al-Bukhari Maulahum. Artinya apa? Orang dari Bukhari ini yang mengajak dia masuk Islam. Paham ya sekarang? Orang dari Bukhari ini yang mengajak dia masuk Islam. Makanya ada kata-kata maulahum. Maulahum dalam bahasa, dalam istilah Arab, itu artinya adalah orang yang mengajak dia masuk Islam. Atau orang yang memerdekakan dia dari budak. Ah, begitu. Itu namanya maulahum. Itu sedikit tentang Imam Bukhari. Jadi kalau kita dapati nanti dalam kitab kita ini, dalam buku kita ini, riwayat Al-Bukhari itu berarti riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Ya. Dan nama aslinya bukan Al-Bukhari. Makanya kalau anak diberi nama, ya, diberi nama anak Bukhari. Nama anak, kita dapat anak misalkan lahir, anak istri kita melahirkan. Diberi nama anak Bukhari. Itu sebenarnya bukan nama, tetapi itu adalah apa? Nama tempat. Dan itu pun bukan nama tempat dari Imam Bukhari-nya, tetapi yang mengajak Islam Imam Bukhari. Ah, begitu. Ya, ini mudah-mudahan bisa dan tidak jelimet penjelasan saya, mudah-mudahan dipahami ya. Baik. Ada orang bernama Pak Ibnu Abbas. Anaknya dikasih nama anak Ibnu Abbas. Boleh enggak dalam Islam? Hah? Kenapa tidak boleh? Karena kalau kita terjemahkan Ibnu Abbas berarti anaknya si Abbas. Bukan anaknya bapaknya ini. Paham maksud saya? Ya? Ya boleh kita, wajib kita cinta kepada para sahabat sehingga nama para sahabat pun kita ambil, boleh. Tetapi Ibnu Abbas itu bukan nama, itu panggilan. Anaknya si Abbas, namanya siapa? Abdullah. Nah, begitu. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Maka saya sering Pak, permasalahan anak-anak, nama anak ini saya sering ungkap. Ada sebagian orang tua mengatakan, Ustaz tolong dong kasih nama anak saya. Saya sudah alhamdulillah dianugerahi oleh Allah nama apa anak laki-laki. Kasih nama anak Satya. Namanya yang kalau bisa yang nyentrik. Tapi Islami. Tapi jarang manusia bernama dengannya. Saya bilang Fir'aun. Itu nyentrik, Islami, dan jarang manusia bernama dengannya. Islami karena disebutkan dalam Quran. Ya, enggak boleh tentunya bernama dengan Fir'aun. Ya. Ini hanya contoh saja. Kadang-kadang seorang orang tua mencari nama anak itu susah-susah. Kemudian terlalu berlebihan. Nama Abdullah, Abdurrahman. Saya punya anak, nama pertama anak saya Abdullah. Ini insya Allah bulan Agustus depan insya Allah akan keluar Abdurrahman. Doakan mudah-mudahan lancar. Jadi saya meninggalkan istri saya tercinta, tersayang dalam keadaan hamil. Bapak ibu harus tanggung jawab. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Bolehkah kita mengatakan kepada khalayak ramai bahwa saya mencintaimu wahai istriku di hadapan kawan kita semua, boleh? Boleh, dan itu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau ditanya, "Ayyun nas ahabbu ilaik?" Manusia mana yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Dengan lantangnya beliau mengatakan, "Aisyah." Manusia yang paling aku cintai Aisyah, istriku. Maka, ya, bukan pertanda suami yang kemenyek kalau dia mengatakan di hadapan kawan-kawannya, saya sangat cinta sama istri saya. Itu termasuk daripada pujian kepada istri. Dengan cara seperti ini, kalau Anda cekcok dengan istri Anda, 90% permasalahan selesai. 10%-nya tinggal itu. Ya, ya, coba amalkan itu. Kalau lagi cekcok, gitu, ya, cemburu-cemburutan, gak ngomong, apa gitu, tulis SMS. Wahai istriku tersayang, saya sangat mencintaimu. 90% permasalahan selesai. 10%-nya gak tahu. Kita lanjutkan. Dan itu disebut oleh para ulama, as-sihrul halal. Sihir yang halal. Ya, kita lanjutkan. Sebelum masuk kepada pertanyaan ke-9, lihat di sini ada perkara penting yang tidak disebutkan oleh penulis. Mohon perhatiannya. Jangan ada yang nulis, perhatian kepada saya saja. Nanti saya akan diktekan. Perhatikan. Kita sudah tahu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah, tauhid uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba. Taib. Seseorang ketika sudah bertauhid rububiyah, maka semestinya dia bertauhid uluhiyah. Dalam bahasa Arab, at-tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Saya ulangi pakai bahasa Indonesia, tauhid rububiyah mengharuskan seseorang untuk bertauhid uluhiyah. Itu kaidah yang tidak disebutkan oleh penulis, dan itu penting. Orang yang menyatakan Allah satu-satunya pencipta, pengatur, berkuasa, dia wajib untuk menyembah hanya kepada Allah semata, meminta hanya kepada Allah. Dia wajib tauhid uluhiyah. Itu kaidah pertama. Kaidah sebaliknya, siapa yang bertauhid uluhiyah, maka pasti dia bertauhid rububiyah. Siapa yang beribadah hanya kepada Allah, sholat hanya untuk Allah, puasa hanya karena memenuhi perintah Allah, berhaji, berumrah hanya memenuhi panggilan dan undangan Allah, bersedekah hanya memenuhi perintah Allah, ya, kemudian beribadah hanya karena Allah, ikhlas karena Allah, berarti pada saat yang bersamaan sebenarnya dia sedang bertauhid rububiyah. Itu dua kaedah. Catat Pak. Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Yang kedua, kaidahnya. Tauhid uluhiyah, di dalamnya terdapat tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah, di dalamnya terdapat tauhid rububiyah. Kita bahas ini, Pak, ya. Sudah tulisannya? Ya. Saya ulangi, tauhid rububiyah apa tadi? Mengharuskan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, di dalamnya terdapat tauhid rububiyah. Siap, perhatikan saya. Jangan dicatat dulu. Jangan catat apapun. Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Artinya, kalau orang mengaku Allah sang pencipta, pengatur, berkuasa, berarti dia harus beribadah hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sang pencipta. Semestinya seperti itu. Idealnya seperti itu. Orang yang bertauhid rububiyah, semestinya dia bertauhid uluhiyah. Ini tidak. Kadang-kadang kalau ditanya, siapa pencipta? Allah. Loh, kenapa percaya kepada sungai? Sungai apa, petilasan. Kalau mandi di situ dapat jodoh. Kenapa enggak minta kepada Allah? Anda kan mempercayai bahwa yang mengatur, mencipta, berkuasa hanya Allah. Nah, makanya saya katakan tadi, tauhid rububiyah mengharuskan, bahasa yang lain mudah-mudahan bisa dipahami, melazimkan tauhid uluhiyah. Orang yang mengaku Allah sang pencipta, pengatur, berkuasa, maka dia pasti minta hanya kepada Allah. Itu kaidah pertama. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Bisa. Baik. Kaidah yang kedua, tauhid uluhiyah, di dalamnya terdapat tauhid rububiyah. Artinya, kalau dia beribadah hanya kepada Allah, sholat hanya karena Allah, berdoa hanya minta kepada Allah, ini pada saat yang bersamaan, dia sadari atau dia tidak sadari, dia sedang bertauhid rububiyah. Dia sedang meyakini Allah pengatur, Allah berkuasa, Allah maha pencipta. Kaidah ini sering kita dapat di dalam Al-Quran. Silahkan cek sekarang yang bawa mushaf ataupun bawa gadget. Surat Al-Baqarah ayat 21. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu, lihat, sembahlah. Ini tauhid apa? Sembahlah uluhiyah Rob kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Lihat, kalau ada tauhid rububiyah, maka melazimkan tauhid uluhiyah. Sembahlah. Siapa yang perlu, yang berhak disembah? Yang mencipta, mengatur, berkuasa, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Nah, Pak Ustaz, dua kaedah ini pentingnya apa kita mengetahui? Perhatikan, Pak. Perhatikan lagi. Dua kaedah ini pentingnya kita mengetahui adalah bahwa kita tidak akan pernah masuk ke dalam kesyirikan kalau memahami dua kaedah ini. Tidak akan pernah masuk. Orang yang paham Allah maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, dia tidak akan percaya kepada dukun, tukang ramal, jimat, pelet, santet, guna-guna. Tidak akan percaya. Dan itu semua kesyirikan. Ya, tidak akan percaya. Orang ketika percaya tauhid rububiyah, dia semestinya bertauhid uluhiyah. Dia beribadah hanya kepada Allah. Contoh, sholat riya. Gak akan mungkin riya orang kalau seandainya dia mempercayai tauhid rububiyah. Berarti, Pak, orang yang riya sebenarnya dia sedang turun tauhid apanya? Rububiyahnya. Orang riya itu kenapa, Pak? Kenapa ada orang riya? Beribadah ingin dilihat orang agar dapat pujian, dapat sanjungan, penghargaan, hadiah, harta, benda, perhiasan. Orang yang riya sedang turun tauhid rububiyahnya. Dari mana, Ustaz? Karena dia berarti meyakini ada yang mampu memberikan hadiah, mampu memberikan penghargaan selain Allah. Nah, di situ Pak letak pentingnya. Indah berbicara masalah tauhid itu. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kaidahnya tadi bagaimana? Tauhid rububiyah mengharuskan atau melazimkan tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah di dalamnya terdapat tauhid rububiyah. Siapa yang meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, maka semestinya idealnya dia bertauhid uluhiyah. Salat hanya untuk Allah, berdoa hanya kepada Allah, semestinya seperti itu. Nah, siapa yang berdoa kepada Allah saja, beribadah kepada Allah saja, berarti di dalamnya sebenarnya dia sedang meyakini bahwa Allah Maha Pencipta, Pengatur, Berkuasa, tiada sekutu bagi Allah. Baik, kita lanjutkan sekarang. Pertanyaan ke-9. Apa yang dimaksud dengan tauhid asma was sifat? Bapak Ibu, saudara-saudari, kita sudah jelaskan tadi bahwa cara mentauhidkan Allah ada bermacam-macam. Yang sudah kita ketahui ada 2. Mentauhidkan Allah dengan tauhid ulu rububiyah. Mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Ini cara yang ketiga, mentauhidkan Allah dengan tauhid asma wasifat. Perhatikan papan tulis. Asma wasifat itu sebenarnya adalah dari kata-kata Arab. Ya, dari kata-kata Arab, asma wasifat. Perhatikan baik-baik. Lihat bahasa Arabnya. Itu kan yang tertulis dalam bahas dalam buku kita bahasa Indonesia. Ismun dalam bahasa Indonesia artinya nama, satu, tunggal, mufrad, tunggal. Kalau 2 menjadi ismani, 2 nama. Kalau banyak, ya, asma'u. Nah, lihat. Ini tulisannya begini. Asma'u. Ya, nama-nama. Ya. Kemudian, berarti ketika tauhid asma, berarti tauhid nama-nama. Nama-nama siapa? Allah. Kemudian, sifat. Asalnya begini. Sifatun. Ini sifat. Satu tunggal. Kalau 2, sifatani, double, 2. Kalau jamak, plural, maka tulisannya sifatun. Ya, taknya terbuka, disebut tak maftuhah. Ini disebut dengan tak marbutah. Ya, nah, ini tulisannya begini dalam bahasa Arabnya. Tauhid asma was sifat. Wa itu artinya dan. Wa itu artinya apa? Dan. Baik, kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat? Berarti tauhid nama-nama dan sifat-sifat. Ya. Jawaban, tauhid asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah yang telah Allah jelaskan sendiri di dalam kitabnya. Kitabnya yang dimaksud di sini apa? Al-Quran. Dan atau dijelaskan oleh Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan oleh Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis sahih. Ya, itu namanya tauhid asma wa sifat. Perhatikan Pak, begini. Tauhid asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama. Contoh nama-nama bagaimana? Misalkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hay. Al-qayyum. Habis itu apa? Dalam surat apa itu? Yang ada nama-nama Allah yang banyak. Al-hasyr. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-malik. Al-quddus. Al-mutakabbir. Al-jabbar. Al-jabbar. Al-mutakabbir. Itu semua apa? Nama-nama. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu nama-nama. Sifat bagaimana? Sifat begini. Kalau kita katakan Allah namanya Al-Hayy. Artinya yang maha hidup. Al-Hayy. Nah, sifatnya berarti Allah mempunyai kehidupan. Itu sifat namanya. Allah mempunyai hayah, kehidupan. Allah mempunyai nama Al-Qayyum. Itu nama. Sifatnya bagaimana? Berarti Allah mempunyai sifat berdiri sendiri. Dalam bahasa Arabnya, Qayyumiyah, berdiri sendiri. Nah, itu beda antara nama dengan sifat. Setiap nama kita bisa ambil darinya sifat. Contoh, sebutkan sama saya nama Allah apa saja. Al-Ghani. Allah memiliki nama Al-Ghani. Berarti Allah mempunyai sifat kekayaan. Kekayaan dalam bahasa Arab apa? Ghina. Nah, gitu. Lagi, yang lain. Nama Allah. Al-Mutakabbir. Itu nama Allah. Al-Mutakabbir, nama. Berarti Allah maha menyombongkan diri. Dan Allah berhak itu. Berarti sifatnya bagaimana? Allah memiliki sifat kesombongan. Pantas untuk Allah menyombongkan diri. Ya, pantas. Karena hanya Allah yang pantas untuk menyombongkan diri. Tidak ada makhluk yang pantas untuk menyombongkan diri. Makanya kalau ada makhluk yang sombong, itu sangat tercela. Karena apa? Menandingi sifat Allah. Lihat Fir'aun, kan tercela. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Itu sifat sombong. Yang lain lagi, Pak, nama. Biar kita tahu contoh-contohnya. Nama yang lain apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu nama Allah. Diambil dari dua nama ini sifat. Apa itu? Allah memiliki rahmat. Jazakallahu khairan. Rahmat. Itu sifat namanya. Paham sekarang bedanya antara nama dan sifat? Ya. Kalau nama, ya nama. Nah, dari nama itu kita bisa ambil apa? Sifat. Al-Malik. Maliki yaumiddin. Al-Malik. Itu apa? Nama apa sifat? Nama. Al-Malik. Malik yaumiddin. Diambil darinya sifat. Apa itu? Allah mempunyai kekuasaan. Ya, Allah mempunyai mulk, kekuasaan. Makanya ada surat namanya Al-Mulk. Paham sekarang, Pak, bedanya antara nama dan sifat? Nah, begitu itu bedanya. Ya. Kalau nama Allah menyebutkan disebutkan di dalam Al-Qur'an, sedangkan sifat dari nama itu ada sifat. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada tauhid asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah yang telah Allah jelaskan sendiri di dalam kitabnya dan dijelaskan oleh Rasulnya dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ini menjadikan pelajaran bagi kita. Kita tidak tahu nama dan sifat Allah kecuali berdasar dari Al-Quran dan hadis. Itu pegang baik-baik, Pak. Kita tidak bisa mengetahui Allah punya nama, punya sifat, kecuali berdasar dari Al-Quran dan hadis. Contoh misalkan, Allah salah satu namanya Al-Basir, yang maha melihat. Itu nama apa sifat? Nama Al-Basir. Sifatnya berarti Allah memiliki penglihatan. Oh, Ustaz, masa Allah memiliki penglihatan? Apakah penglihatan Allah seperti penglihatan kita, punya mata, ada kornea, ada retina? Maka jawabannya, kita tidak bicara itu. Yang penting Allah punya penglihatan. Yang memberitahu Allah punya penglihatan siapa? Allah sendiri. Makanya kita tetapkan. Nah, begitu, Pak, ya. Taib. Yang lain, Allah, nama Allah, salah satu nama Allah, As-Sami', artinya maha mendengar. Itu nama. Berarti sifatnya Allah memiliki pendengaran. Ustaz, bagaimana Allah memiliki pendengaran? Masa Allah memiliki pendengaran? Iya, Allah yang menetapkan dalam Al-Quran. Apakah Allah mempunyai pendengaran, ada telinga, ada daunnya dan ada daun telinganya dan semisalnya? Maka itu bukan urusan Anda. Yang penting Anda tetapkan Allah mempunyai pendengaran. Itu namanya menetapkan sifat dan menetapkan nama. Dan itulah yang disebut dengan tauhid asma wa sifat. Kita lanjutkan. Dan ingat sekali lagi, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu harus berdasar dari Al-Quran dan Hadis. Tidak boleh kita berikan nama dan sifat-sifat Allah seperti Pak, pertanyaan Bapak Awaluddin tadi malam. Kita diajari nama, sifat apa? Wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith. Taib. Itu sifat Allah. Mana dalilnya? Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran dalilnya, maka kita percaya bahwa Allah memang mempunyai sifat itu. Misalkan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalam surat Ar-Rahman. Dan baqa wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan kemurahan. Oh, berarti benar ada sifat Allah namanya baqa. Allah mempunyai sifat yang namanya baqa, yaitu tetap, kekal, abadi, tidak pernah mati. Benar berarti? Benar. Tapi Ustaz, apakah terjadi penyimpangan? Ya, penyimpangannya adalah kita, kalau kita meyakini bahwa sifat Allah hanya itu saja, nah itu yang salah. Hanya itu saja. Itu yang keliru. Adapun sifat baqa, betul Allah mempunyai sifat baqa. Wa yabqa, dan akan tetap wajah Rabbmu yang maha pemurah, maha mulia. Cuma kalau dibatasi sifat Allah itu saja, maka ini keliru. Bisa dipahami Pak? Maksud saya? Taib. Kita lanjutkan. Penetapan tersebut sesuai dengan hakikatnya. Nah, ini penting. Ketika kita menetapkan Allah punya nama, punya sifat, itu sesuai dengan hakikatnya. Memang Allah punya pendengaran. Memang Allah punya penglihatan. Ya. Memang Allah beristiwa di atas arasy. Benar. Itu sesuai dengan hakikatnya. Karena Allah berbicara dengan bahasa yang kita pahami. Kemudian penulis mengatakan, tanpa takwil, tanpa menafsirkan dengan tafsiran yang buruk. Seperti, lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Sad ayat 75. Surat Sad ayat 75. Di situ ada sifat Allah. Allah berfirman, "Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Astakbarta am kunta minal 'alin?" Allah berfirman, "Wahai iblis, apa yang menahanmu untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku?" Itu sifat. Salah satu yang harus kita tetapkan, Allah mempunyai sifat tangan. Wah, Ustaz, bahaya ini. Berarti seperti makhluk. Jangan. Kita tetapkan. Karena yang memberitahukan siapa? Allah sendiri. Yang paling paham tentang diri kita siapa, Pak? Diri kita sendiri. Sama yang paling paham tentang Allah, Allah sendiri. Ketika Allah berbicara tentang dirinya, kenapa wahai iblis engkau tidak mau sujud dengan makhluk yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku? Maka kita tidak boleh takwilkan. Enggak boleh kita takwilkan. Kita pahami, kita tetapkan bahwa Allah mempunyai kedua tangan sebagaimana Allah menetapkan untuk dirinya sendiri, tanpa kita takwilkan. Ada sebagian orang mentakwilkan bahwa dua tangan tersebut dengan dua kekuatanku, dengan dua kekuasaanku, maka ini keliru. Kenapa? Allah tidak mempunyai dua kuasa. Allah kuasanya tanpa batas. Nah, ini. Kalau ditakwilkan pun nanti semua ayat akan ditakwilkan. Artinya Allah berfirman dengan firman yang tidak bisa dipahami secara langsung. Harus ada pentakwilannya semua. Nah, ini bahaya. Makanya kalau kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita dapati dalam Al-Quran dan Hadis, yang pertama kali kita lakukan penetapan. Menetapkan. bahwa Allah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Karena yang memberitahukannya siapa? Allah sendiri. Enggak salah kita, Allah sendiri yang memberitahukannya. Salah kita adalah mentakwilkan. Kemudian di sini disebutkan atau tamsil, menyerupakan. Oh, Ustaz, kalau Allah punya tangan berarti sama dengan tangan makhluk. Ini namanya menyerupakan. Pak, antar sesama manusia saja, saya, tangan saya dengan tangan Mr. Abdurrahim ini beda. Itu antar sesama makhluk, apalagi antara khaliq dengan makhluk. Itu sama jenisnya, manusia dengan manusia. Kalau beda jenis, makhluk juga tapi beda jenis. Kaki saya dengan kaki gajah beda, beda jenis. Manusia dengan hewan, itu berbeda. Apalagi antara makhluk dengan khaliq. Nah, yang tidak boleh kita lakukan adalah memisalkan. Ya, ini Bapak Ibu Saudara Saudari. Dengan ta'til, yaitu penghapusan. Nah, orang kalau sudah memisalkan biasanya menghapus, meniadakan nama dan sifat Allah. Kata mereka, kalau Allah punya tangan, kalau Allah punya pendengaran, berarti pendengarannya terbatas. Karena manusia terbatas pendengarannya. Kalau suara kencang sekali gak bisa kita dengar. Itu terbatas manusia. Maka dia akan menyamakan berarti. Nah, sesudah menyamakan timbul sikap yang kedua. Meniadakan. Nah, ini bahayanya. Makanya jangan sampai kita memisalkan nama dan sifat Allah. Ya. Makanya Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai. Allah tidak semisal dengan sesuatu apapun. Dalam surat Al-Ikhlas. Walam yakun lahu kufuan ahad. Tidak ada yang semisal seorang pun dengan Allah. Nah, itu dia, Pak. Ya. Hati-hati berarti. Contoh yang lain, Pak. Tentang masalah istiwa. Ar-Rahman 'alal 'arsis tawa. Allah beristiwa di atas arsy. Apa yang patut kita lakukan, Pak, di sini? Tetapkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy, di atas langit. Ustaz, kalau beristiwa berarti kayak raja, duduk di singgasana terbatas. Berarti Allah punya tempat. Ini berarti Anda sedang apa? Memisalkan. Nah, enggak boleh memisalkan Allah dengan makhluknya. Ya, wallahu alam. Kemudian takyif, menanyakan bagaimana. Nah, dalam nama dan sifat Allah enggak boleh kata-kata bagaimana. Ustaz, Allah kan punya penglihatan. Bagaimana Allah melihat? Ini enggak boleh. Ya. Bagaimana Allah istiwa di atas aras, itu enggak boleh. Kita hanya dituntut untuk menetapkan Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, atau adapun permasalahan, bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah mendengar, bukan urusanmu wahai para makhluk, karena kamu tidak sampai ke sana. Paham ya, Pak ya? Enggak boleh berarti takyif, membagaimanakan, menanyakan bagaimana, enggak boleh. Kemudian seperti bersemayam di atas arasy dan atau turunnya ke langit dunia. Misalkan ada hadis yang berbunyi yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Rabb kita turun ke langit dunia. Ada orang bertanya, "Ustaz, bagaimana Allah turun? Pakai apa?" Kita dituntut hanya menyatakan apa? Meyakini apa? Allah turun. Bagaimananya itu urusan Allah. Kenapa kita berani menyatakan Allah bagaimana? Allah turun, kenapa? Karena yang memberitahukan siapa? Allah dan Rasulnya. Nah, sudah kan enak jadinya. Akidah kita enak seperti itu. Kita cuma mengikuti apa yang diberitakan Allah dan apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau tangannya yang layak dengan kesempurnaannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Lihat, enggak boleh menyerupakan Allah, enggak boleh memisalkan Allah, dan dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Tetapi meskipun kita tidak boleh serupakan dan semisalkan Allah dengan makhluknya, tapi tetap kita katakan Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Allah mempunyai pendengaran, Allah mempunyai penglihatan. Dan penglihatan dan pendengaran Allah sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah. Tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk yang sangat terbatas. Sangat kurang. Ya, lihat. Apa yang ada di belakang dinding, di belakang horden, ini saya tidak lihat, ibu-ibu. Itulah kekurangan penglihatan manusia. Kalau penglihatan Allah beda. Nah, begitu, Pak. Jadi ketika kita menetapkan sifat Allah, bukan berarti kita sedang memisalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Pertanyaan ke-10. Masya Allah, belum selesai ya ternyata. Pertanyaan ke-10, di mana Allah? Belum selesai itu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilullahu ila samai dunya kulla lailah." Allah turun ke langit dunia setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Ya. Ini kita harus tetapkan, oh berarti Allah turun. Nah, boleh enggak kita bertanya, "Ustaz, bagaimana Allah turun?" Boleh? Enggak boleh. Kemudian, boleh gak kita bertanya, Ustaz, kalau Allah turun dari langit, lalu yang jaga arsy siapa? Boleh gak bertanya seperti itu? Gak boleh. Kenapa? Siapa yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Ibu-ibu, kenapa gak boleh bertanya seperti itu? Silakan, Bu. Pak Muji, ibu-ibu. Silakan, Bu. Pertanyaan saya jelas. Boleh enggak bertanya, Ustaz, kalau Allah turun ke langit dunia berarti arsy kosong, boleh enggak bertanya? Silakan, Bu. Boleh tidak? Kalau boleh kenapa? Kalau tidak boleh kenapa? Saya hitung sampai 5, kalau tidak saya kasihkan ke bapak-bapak. 1 2 3 4, 5, silakan Pak Muji. Bolehkah orang bertanya kenapa kalau Allah turun ke langit dunia berarti arsy kosong? Boleh enggak bertanya seperti itu? Enggak boleh. Kenapa? Silakan jawab. Karena tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Enggak. Hah, Pak? Karena kalau bertanya seperti itu berarti kita sedang menyerupakan Allah dengan makhluk. Jazakallah khair. Silakan, Pak. Ya. Itu dia. Makanya para ulama mengatakan awwalu ta'tilin tashbih. Orang kalau ingin meniadakan sifat Allah berarti pertama kali yang dia lakukan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu kaidah itu. Siapa yang meniadakan sifat Allah, pasti yang dia lakukan pertama kali menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya tidak boleh pertanyaan seperti itu. Gak boleh juga ada pertanyaan begini, sering. Dan mudah-mudahan ini bukan pertanyaan subat yang nempel. Pertanyaan ini hilangkan. Ustaz, bisakah Allah membuat yang lebih besar dari dirinya? Boleh gak bertanya seperti ini? Enggak boleh. Kenapa? Sama jawabannya. Karena berarti sedang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bisa dipahami, Pak, ya? Demikian. Wallahu a'lam. Jadi pertanyaan-pertanyaan aneh itu kadang-kadang meragukan eksistensi Allah dalam diri kita. Ini bahaya. Meragukan eksistensi keimanan kita kepada Allah dalam diri kita. Maka hilangkan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan gampangannya begini, semua pertanyaan yang belum pernah ditanyakan oleh para sahabat, jangan pernah ditanyakan dalam diri kita ataupun kepada ustaz kita. Semua pertanyaan yang belum pernah ditanyakan oleh sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah tanyakan kepada diri kita ataupun kepada ustaz kita. Kenapa? Karena pertanyaan itu pasti menyimpang dari agama. Wallahu alam. Taib, pertanyaan ke-10 sekarang. Di mana Allah? Jawabannya Allah Ta'ala bersemayam. Mungkin lebih cocok, Pak, ganti artinya beristiwa, bukan bersemayam. Beristiwa itu lebih bagus. Ya, beristiwa di atas arsy. Dan ingat Pak, Bu, ini akidah. Ikatan yang sangat kuat, pantang putus. Sampai hidup kita dicabut nyawanya, sampai nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah. Kita meyakini Allah beristiwa di atas arsy dan di atas langit. Ini akidah seorang muslim. Nah, Ustaz, sama ini pertanyaannya. Ustaz, kalau Allah beristiwa di atas arsy, di atas langit, berarti Allah punya tempat. Boleh enggak pertanyaan seperti itu? Hah? Enggak boleh. Kenapa? Karena berarti menyerupakan Allah. Nah, itu dia. Enggak boleh pertanyaan itu. Jadi kalau ada orang memberikan syubhat kepada kita, kita jawab saja dengan gampang. Wahai saudaraku, itu pertanyaan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena berarti sedang menyamakan Allah. Dan Allah berfirman, laisa kamitslihi syai. Allah tidak semisal dengannya. Sesuatu apapun. Ya. Dalil Allah beristiwa di atas arsy, lihat dalilnya ada. Cuma sebagian orang mengatakan ketika ditanya Allah di mana? Di mana-mana. Allah di hatiku. Ya, sekecil itukah Allah? Nah, ini salah. Kalau Allah di mana-mana berarti Allah ada di, mohon maaf, di babi, di anjing, di tempat sampah, di WC. Itu konsekuensi orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Maka yang benar sebagai firman, sebagaimana firman Allah. Allah yang paling paham tentang dirinya. Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsis tawa. Allah yang maha pengasih, pemurah, bersemayam, beristiwa di atas arsy. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha kataba kitaban fahuwa maktubun indahu fawqal arsy. Sesungguhnya Allah menulis segala sesuatu dalam kitab atau catatan takdir. Dan ia tertulis ada sisinya, ada di sisinya di atas arsy. Jadi kitab Lauhul Mahfud ditulis di atas arsy. Ini menunjukkan Allah beristiwa di atas arsy. Pertanyaan ke-11. Apakah Allah bersama kita? Apakah Allah bersama kita? Artinya Allah beristiwa di atas arsy, tapi apakah Allah bersama kita? Nah, ini pertanyaan. Maksudnya apakah Allah bersama kita kemana-mana gitu? Itu maksud pertanyaannya. Jawaban, Allah bersama kita dengan pendengarannya, penglihatannya, dan ilmunya. Ya, Allah tetap beristiwa di atas arsy, tetapi Allah bersama kita. Kenapa? Karena Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Berarti kebersamaan kita dengan Allah adalah kebersamaan pendengaran, penglihatan, pengetahuan. Kemanapun kita sembunyi, Allah bersama kita. Tetapi maksud bersama di sini apa, Pak? Pendengaran, penglihatan, pengetahuan. Tahu, Pak. Catat, tidak ada dalam buku kita. Kebersamaan Allah terbagi menjadi dua. Catat itu. Kebersamaan Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama, kebersamaan umum. Kebersamaan umum, yaitu kebersamaan Allah bersama seluruh makhluknya, yang mukmin ataupun yang kafir. Umum. Saya ulangi, kebersamaan Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama, kebersamaan umum. Yaitu maksudnya Allah bersama seluruh makhluknya, yang mukmin atau yang kafir. Allah bersama mereka. Catat lagi. Dan makna kebersamaan umum adalah penglihatan, pendengaran, dan pengetahuan Allah. Ya, Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui seluruh makhluknya, baik yang kafir ataupun yang beriman. Itu namanya Allah bersama makhluk-makhluknya. Saya ulangi ya, poin pertama, kebersamaan Allah dibagi menjadi dua, kebersamaan umum. yaitu kebersamaan Allah bersama seluruh makhluknya, baik yang kafir ataupun yang mukmin. Dan maksud dari kebersamaan umum adalah penglihatan, pendengaran, dan pengetahuan Allah terhadap seluruh makhluknya. Itu dia. Kebersamaan kedua. Mohon anak-anaknya didiamkan. Kebersamaan kedua, yaitu kebersamaan khusus. Kebersamaan khusus. Maksudnya adalah kebersamaan Allah bersama orang-orang beriman saja. Kebersamaan Allah bersama orang-orang yang beriman saja. Dan maksud kebersamaan Allah bersama orang-orang beriman adalah pertolongan, perlindungan, pemberian kekuatan. Nah, itu dia. Maksud kebersamaan secara khusus adalah pemberian pertolongan, perlindungan, kekuatan. Itu hanya Allah berikan kepada siapa? Orang-orang beriman. Ini makna firman Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Lihat bersama. Bersama di sini apa? Umum apa khusus? Khusus. Alhamdulillah paham. Ya. Lihat contoh kebersamaan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya. Itu kebersamaan apa? Umum apa khusus? Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya umum. Allah melihat, mendengar, maha mengetahui dimanapun kita berada. Baik itu orang beriman atau kafir. Ini umum. Tetapi ketika Allah berfirman, innallaha ma'al muttaqin, Allah bersama orang-orang bertakwa. Bersama ini maksudnya kebersamaan apa? Khusus. Bisa dipahami Pak ya? Itu namanya sifat kebersamaan. Dalam bahasa Arabnya, sifat ma'iyah. Ma'ah. Bersama. Ya, makanya Pak, mudah-mudahan Bapak-bapak hidup di Oman bisa belajar bahasa Arab. Masa hidup 7 tahun gak bisa bahasa Arab? Ya ada sebagian orang kadang-kadang belasan tahun cuma bisa anak kalam, antak kalam. Anafi huwa mafi. Ada cerita menarik Pak, sedikit intermezzo. Di traffic light, tabrakan antara orang Bangladesh dengan orang Filipina. Buat! Datang polisi. Kemudian orang Filipina mengatakan kepada polisi tersebut, anafi huwa mafi. Kalau diterjemahkan letterlek bahasa Indonesia, saya di dalam, dia tidak ada. Dan yang anehnya, polisinya paham apa yang terjadi dengan bahasa seperti itu saja. Saya di dalam, dia tidak ada. Coba, Bapak paham gak? Artinya, saya di dalam, dia tidak ada, kemudian terjadilah tabrakan. Dan polisinya paham. Oh iya, ditilang, kamu yang kena tilang. Paham, apa maksudnya? Maksudnya, anafi, kata orang Filipina itu, anafi, saya ngasih rating ke kanan. Huwa mafi, dia tidak ngasih rating, makanya kami tabrakan. Coba, paham. Itu bahasa pasaran Pak. Makanya saya sering mengatakan, orang Arab Saudi, orang Arab di sisi lah, kebanyakan punya 3 bahasa. Bahasa kepada sesama mereka, bahasa kepada sesama mahasiswa, dosen, syekh, itu bahasa fasih seperti bahasa Al-Quran. Bahasa kepada sesama pekerja, atau yang disebut dengan sodik. Sodik ta'al. Itu pekerja. Itu bahasanya bahasa prokem. Ya, misalkan, saya berbicara ana kalam, dia tidak berbicara huwa mafi kalam. Itu bahasa bukan bahasa Arab. Ya. Makanya para tenaga kerja wanita, para tenaga kerja Indonesia, Malaysia, itu kalau lancar bahasa Arab, itu bukan bahasa Arab. Itu dia. Itu rahasia perusahaan kita itu. Ya. Maka sayang sekali saya 6 tahun, 7 tahun di Oman gak bisa bahasa Arab. Sebagian orang mengatakan, Ustaz saya pergi ke Amerika, ke London, 3 bulan sudah bisa bahasa Inggris. Betul apa betul saya gak tahu. Ini salah. Ya. Dan kesalahan dari beberapa pihak. Kadang-kadang sebagian orang Arabnya tidak mau berbicara dengan bahasa fasih. Ya. Coba Bapak berbicara dengan mereka dengan bahasa Mas Muka. Dia akan mengatakan, my name is Fulan. Ya kan? Dia jawabnya dengan bahasa Inggris. Betul apa betul? Nah, ini keliru. Aturan dijawab dengan bahasa yang fasih. Tapi ketika mereka berhadapan dengan para mahasiswa, mereka gak berani. Makanya gak berani macam-macam. Karena kita tahu bahasa yang kedua mereka. Bahasa di antara mereka, kita paham. Bahasa yang fasih pun, alhamdulillah kita paham. Ya? Dan saya belajar bahasa prokem yang ketiga itu tatkala di Damam. Nah itu tuh. Anafi, ana, huwa mafi. Anafi kalam, huwa mafi kalam. Nah ini bahasa hancur habis-habisan. Sedih kita. Belajar puluhan tahun bahasa Arab, sedih kita dengar itu. Wallahi ma. Lebih baik saya ngomong dengan orang pakai bahasa Inggris. Semampu saya. Ya, daripada saya pakai bahasa seperti itu. Kadang-kadang saya pernah di kantor, di Islamic Center, di kantor, orang 15 tahun kerja di Saudi. Tapi enggak bisa bahasa Arab. Bahasanya seperti itu. Ana kalam wa ma fi kalam. Ana fi wa ma fi. Bahasa seperti itu saja. Maka kadang-kadang yang syekh-syekh lain sejawat dengan saya, para dai lain, berbicara dengan mereka pakai bahasa mereka. Ya akhi, saya bilang ittaqillah. Ihtarim lughatak. Takut engkau kepada Allah. Hormati bahasamu. Itu bahasa Arab fasih, itu nikmat Allah. Bahkan para ulama mengatakan, miftahul Islam al-lugha al-arabiyah. Kunci Islam itu bahasa Arab. Ya, kunci mempelajari bahasa Islam itu dengan bahasa Arab. Maka coba, ya, belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan kita di sini kan sudah bisa mempraktekkan. Kalau di Indonesia, wallahi Pak, saya perhatikan demi Allah, orang yang bisa bahasa Arab tapi enggak pernah ke Arab, tidak sama bahasanya. Cara ngomongnya ya enggak akan sama. Lahjatnya, logatnya, istilahnya Pak Abdurrahim paham sekali itu. Beda dengan bahas belajar di kelas yang semuanya orang non-Arab dengan langsung kita praktekkan. Nah sekarang Bapak bisa praktekkan di kantor, ya. Bisa praktekkan Bapak langsung. Maka mudah-mudahan ada gurunya, kemudian setelah itu dipraktekkan langsung. Jam 12. Cukup kiranya? Kita cukupkan dulu. Saya ingin masuk ke dalam sesi pertanyaan. Ada sekitar 10 menit. 5 menit untuk wudu-wudu sholat zuhur. Silakan, ada pertanyaan tentang apa yang sudah kita pelajari. Mohon dikasih tanda sampai mana kita tadi. Apakah Allah bersama kita? Ya, sampai situ. Siap. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang ada pertanyaan, saya berharap ada pertanyaan. Nah, silakan pakai mic. Ustaz, ini ada pertanyaan. Saya di pertanyaan yang kedua mengenai apakah ibadah itu firman Allah di Al-An'am 162. Ya. Kalau diterjemahkan di sini, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi diterjemahkannya sesungguhnya ibadah salatku, ibadahku dalam kurung menyembelih kurban. Kenapa dipisahkan seperti dalam itu? Tanda kurung ya. Betul. Ya. Itu aja. Ya, bagus pertanyaannya. Lihat halaman berapa, Pak? Halaman 11, silahkan perhatikan, lihat, karena kita ini ngaji kitab. Lihat halaman 11, pertanyaan Bapak tadi, Qul inna salati wa nusuki. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan ibadahku, dalam tanda kurung, termasuk di dalamnya, menyembeli. Pertanyaan Bapak, kenapa tidak langsung diterjemahkan dengan sembelihanku, yang kita kenal dari dulu apa? Sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Kenapa di situ diterjemahkan ibadahku termasuk di dalamnya menyembelih? Kenapa begitu terjemahnya? Itu pertanyaan Bapak. Saya sering mengatakan fahmus su'al nisful jawab. Setengah pertanyaan itu pemahami pertanyaan itu adalah setengah jawaban. Sudah kita pahami pertanyaannya, jawabannya adalah nusuk dalam bahasa Arab bisa diartikan ibadah. Ya, nasaka yansaku, itu namanya abada ya'budu, bisa diartikan sebagai ibadah. Allah berfirman, apa dalilnya? Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34 dan surat Al-Hajj ayat 67. Nusuk bisa artinya ibadah. Ya, likulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat kami telah jadikan tata cara ibadah. Nah, itu dia. Makanya diterjemahkan di situ ibadah dalam tanda kurung, termasuk di dalamnya menyembeli. Memang nusuku yang nusuk itu juga arti lainnya adalah menyembeli. Jadi dua-duanya boleh. Bapak artikan sesungguhnya sholatku dan sembelihanku bisa, atau sesungguhnya sholatku dan ibadahku juga bisa. Karena dalilnya nusuk itu adalah ibadah. Dalilnya surat Al-Hajj ayat 34 dan Al-Hajj ayat 67. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan, Pak Didit. Kasih mic. Barakallahu fiik, Ustaz. Fiik barakallah. Saya menanyakan mengenai beribadah. Disebutkan bahwa kita harus ikhlas hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Bagaimana hukumnya kita jika mengiming-imingi anak dengan hadiah yang sifatnya duniawi? Misalnya untuk membaca Quran atau menghafal Quran, apakah itu mengajarkan anak kita untuk melakukan ibadah selain kepada Allah? Iya, bagus pertanyaannya. Maksud pertanyaan Pak Didit adalah bagaimana kita mengiming-imingi anak kalau dia hafal surat ini kita kasih hadiah duniawi, apakah itu merusak merusak ikhlasnya? Maka jawabannya, kita kenalkan kepada anak kita, nak, hafal Al-Quran hanya karena Allah. Sudah. Kalau seandainya kamu hafal, nanti Bapak akan memberikanmu hadiah. Maka itu tidak merusak keikhlasan. Kecuali kalau si anak tersebut niatannya untuk menghafal Quran karena hadiah. Nah, itu baru merusak. Maka kita sebagai orang tua, tugas kita mengingatkan. Nah, hafal Al-Quran karena Allah. Semoga nanti engkau juga akan mendapatkan hadiah. Pertama kali kita niatkan hanya karena Allah. Sama pertanyaannya juga, Ustaz, apa hukumnya ikut MTQ? Tahfidz. Ya. Sebagaimana yang banyak sekarang terjadi di televisi-televisi, sudah jadi komersil itu. Apa hukumnya? Hadiahnya lumayan, 10 juta, 20 juta. Dan di sini pun ada, di Arab Saudi pun ada. Ya, musabaqah tahfizul Quran, dapat hadiah 100 ribu real misalkan. Apa hukumnya? Maka jawabannya tergantung niat. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Apa niatnya? Untuk dapat hadiah atau untuk menjalankan firman Allah, yaitu menghafal Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kami akan selalu menjaganya. Termasuk menjaganya adalah Allah sediakan orang-orang yang menghafal Quran. Itu menjaga Al-Quran. Nah, maka jawabannya tergantung niatnya. Wallah. Kalau niatnya untuk menghafal karena Allah, boleh. Tapi kalau niatnya untuk hadiah, maka itu haram hukumnya. Karena untuk duniawi, berarti tidak ikhlas. Kenapa? Kalau dua-duanya enggak bisa, itu berarti kesyirikan. Ya, kesyirikan. Baik, ibu-ibu silakan, Bu, ada pertanyaan? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Mohon suaranya dikeraskan sedikit, Bu, saya kurang ya, jelas. Pertanyaannya tentang bagaimana tauhid asma wa sifat ini dengan hubungannya dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Yang tadi kan Ustaz menjelaskan kalau tauhid uluhiyah itu adalah bagaimana cara mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Kalau tauhid uluhiyah, bagaimana mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba. Nah, dengan hubungannya dengan asma wa sifat ini, cara mentauhidkan Allahnya apakah yang tadi itu tidak sempurna bagus tauhid tadi itu. Iya. Makasih, Ustaz. Bagus, Bu, pertanyaannya. Artinya tauhid asma wa sifat itu masuk mana? Maka jawabannya masuk kepada juga perbuatan Allah. Nah, itu, Bu. Ya. Tauhid asma wa sifat masuk kepada perbuatan Allah. Makanya, perhatikan, catat. Tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah disebut dengan tauhid ma'rifah. Catat itu. Tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah disebut dengan tauhid ma'rifah oleh para ulama akidah. Kenapa? Karena tauhid asma wa sifat juga menceritakan tentang perbuatan Allah. Allah turun, Allah berfirman, Allah beristiwa, Allah mencipta, Allah mengatur, Allah berkuasa. Itu semua perbuatan. Makanya disebut juga tentang tauhid ma'rifah, yaitu tentang tauhid pengenalan dan perbuatan Allah. Nah, begitu, Bu. Mudah-mudahan jawaban saya bisa dipahami. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ibu-ibu dulu, biar dua-dua. Silakan, Bu. Yang lain. Tidak ada? Ada. Silakan, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Terima kasih Ustaz, jazakallah. Sama-sama, jazakumullahu khairan. Pertanyaan saya, kan dulu gitu di Indonesia, misalnya di daerah Papua tahun 70-an, itu kan bisa dibilang tidak ada Ustaz gitu yang kesana gitu Ustaz. Mm-hmm. Kemudian mereka itu kan punya fitrah untuk mengenal Tuhan. Iya. Yeah. Ya dengan cara mungkin mereka mencari Tuhan gitu ya Ustaz. Yeah. Mereka punya semacam mencari Tuhan dengan tauhid rububiyahnya, yaitu mungkin dengan animisme atau dinamisme. Tetapi mereka tidak tahu caranya, bagaimana cara beribadah. Yeah. Apakah mereka disebut juga musyrik gitu Ustaz? Taib, bagus Bu pertanyaannya, sangat bagus. Orang yang sudah bertauhid rububiyah, gampangannya pertanyaan Ibu tadi, orang yang sudah bertauhid rububiyah, mengenal Tuhan, mengenal Allah sang pencipta, pengatur, berkuasa adalah Allah. Tetapi dia belum beribadah, belum bertauhid uluhiyah. Apakah beriman? Maka jawabannya tidak. Ini persis seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Ya? Allah berfirman dalam Al-Quran, ayat yang begitu banyak. Tadi malam kita sebutkan ayat-ayatnya. Wala'in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Surat At-Taubah ayat 65. Surat Al-Ankabut ayat 61, Al-Ankabut 63, Luqman 25. Jika kamu bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa pencipta langit dan bumi? Siapa yang mengatur matahari dan bulan? Mereka sungguh akan menjawab, Allah. Ini tauhid apa? Berarti Abu Jahal bertauhid rububiyah. Abu Lahab bertauhid rububiyah. Umayyah bin Khalaf bertauhid rububiyah. Tetapi mereka tidak bertauhid uluhiyah. Cuma Bu, perhatikan. Ustaz, lalu kasihan dong orang itu musyrik. Padahal kan mereka tidak ada yang mengajar. Nah, berarti permasalahannya kita geser. Pertanyaannya kita geser. Apakah orang yang belum dapat dakwah, dia disiksa oleh Allah nantinya di akhirat? Maka jawabannya tidak. Sampai datang dakwah ke sana. Tapi untuk zaman sekarang, sangat sulit itu terjadi. Bisa, kecil mungkin terjadi ada manusia yang gak dapat dakwah. Tapi sangat sulit. Kenapa? Kenapa? Sekarang informasi mudah. TV ada, SMS ada, ya internet ada. Ya. Jadi memang kaedahnya dalam Islam, orang yang belum sampai dakwah kepadanya tidak akan pernah disiksa oleh Allah. Di akhirat nanti dia akan ditanya sesuai dengan fitrahnya. Kalau fitrahnya tidak terkontaminasi dengan kesyirikan, dia akan selamat. Orang tinggal misalkan di mana? Ujung dunia mana, Pak? Hah? Amazon. Enggak ah, masih ada itu yang ini. Sudah. Hah? Antartika, ujung dunia itu. Ada yang bisa hidup di sana? Ya. Kalau ada yang hidup, tidak pernah dengar kata Islam. Gak pernah dengar kata Allah. Gak pernah dengar kata Al-Quran. Gak pernah dengar kata Muhammad. Maka, lalu dia mati. Hidup seperti itu, lalu dia mati. Gak pernah dengar Islam, tidak sampai dakwah. Maka Allah berfirman, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Surat Al-Isra ayat 15. Kami tidak akan siksa mereka sampai kami utus kepada mereka seorang Rasul. Itu kaedah, Pak. dalam akidah, orang tidak akan pernah disiksa kecuali sesudah dia sampai dakwah kepadanya. Kalau yang belum sampai dakwah, enggak akan disiksa. Ah, begitu. Wallahu a'lam. Surat apa tadi? Al-Isra ayat 15. Tinggal 3 menit lagi azan zuhur. Insyaallah kita lanjutkan nanti setelah pertanyaan. Jam berapa kita akan mulai lagi? 13.45. Saya mohon bisa tepat waktu, kemudian kita akan baca, dan alhamdulillah ini terus berjalan seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa menghabiskannya. Wallahu a'lam. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.